بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان وأخوات الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita kembali senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi kita telah disampaikan oleh saudara kita pada pagi hari ini kita telah diberi oleh Allah nikmat yang sangat besar yaitu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul dalam majelis ilmu yang mubarakah ini dan ini mengingatkan kembali kepada kita akan besarnya nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita. Terlebih-lebih lagi di zaman di mana sekarang ini kita hidup, di mana sedikit orang-orang yang ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah meraih nikmat muqayyadah yang sangat langka ini. Meraih nikmat khusus yang sangat sedikit ini. Yaitu nikmat senantiasa ditembuhkan oleh Allah di atas jalan ilmu yang sebagaimana kita ketahui adalah merupakan thariqun ilal jannah, merupakan jalan menuju jannah. Sebagaimana para ulama menerangkan bahwasanya nikmat muqayyadah itu ada tiga. Nikmat yang Allah khususkan kepada seorang hamba yang tidak diberikan oleh Allah pada seluruh manusia yang ada, itu ada tiga. Yaitu nikmatul Islam. Dan Allah memberikan nikmat Islam ini hanya pada para hamba-hambanya yang tertentu. Kemudian yang kedua adalah nikmat sunnah. Dan Allah menyedikitkan lagi di antara hambanya yang diberi oleh Allah nikmat Islam, maka sedikit lagi di antara mereka yang meraih nikmat sunnah. Dan kemudian yang ketiga adalah nikmat alas sabat alal kitab wa ala sunnah. Nikmat untuk meraih keteguhan. Nikmat untuk meraih istiqamah di atas kitab Allah Subhanahu wa taala, di atas Islam, di atas sunnah. Dan ini nikmat yang lebih khusus daripada nikmat di atas Islam dan di atas sunnah. Dan tidak ada tarikhah, tidak ada jalan yang paling menjadikan orang membawa keteguhan di dalam nikmat di atas Islam dan di atas sunnah kecuali nikmat ala tariqil ilmi. Nikmat di mana seorang hamba dimudahkan oleh Allah, diteguhkan oleh Allah di atas jalan ilmu yang nafi. Sebagaimana hal ini telah dipahami oleh para ulama kita dan telah diamalkan oleh mereka. Dan telah diperingatkan oleh mereka. Seperti yang diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Qalim Barjas yang dulu juga kita ingatkan, beliau mengingatkan fandur ila taghayyuri zaman. Perhatikanlah di dalam zaman di mana kita hidup terjadinya banyaknya perubahan zaman. Kemudian perhatikan keadaan manusia. Kebanyakan manusia mereka tenggelam di dalam perubahan zaman. Sebagaimana hal ini disyaratkan oleh Nabi kita, qad yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Zaman-zaman di mana besarnya fitnah ini diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, pagi hari orang beriman, sore sudah menjadi kufur. Begitu cepat sekali manusia berubah sebagaimana fitnah yang ada pada zaman. Sore hari orang itu beriman, paginya telah menjadi kufur. Maka beliau Syekh Abdul Karim mengingatkan, undur ila halil ulama. Lihat, perhatikan para ulama. Tidak ada manusia yang paling sabat dan teguh dan istiqamah dan tidak berubah dengan berubahnya zaman, kecuali para ahlul ilmi. Kecuali para ahlul ilmi. Justru pada saat zaman-zaman seperti ini, dan manusia mereka kebingungan mendapatkan jalan kebaikan, tidak akan mereka keluar dari fitnah kecuali mereka kembali kepada ahlul ilmi. Dan itu sebagaimana di dalam hadis yang kita sudah sering dengar, hadis kisah seorang yang membunuh manusia sampai berapa? 100 manusia. Di saat fitnah melanda dia, dan di saat dia sudah berputus asa dari kebaikannya, Allah mudahkan, Allah temukan jalan keselamatan melalui siapa? Melalui ahlul ilmi. Melalui orang yang alim. Lebih-lebih lagi pada zaman seperti ini, maka kebutuhan kita kepada ilmu yang nafik adalah kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bisa lagi ditawar-tawar kita. Maka para ulama, mereka pun seperti yang diterangkan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tidak pernah berhenti dia menenteng sandalnya dan berlari seperti anak-anak. Sandalnya diangkat, bukan lagi berlari pakai alas kaki, berlari tidak pakai alas kaki. Sandalnya dipegang, kemudian dia lari. Kemudian ditanya kepada beliau, sampai kapan wahai Ahmad ibn Hanbal kamu lari seperti anak-anak kecil? Maka beliau menjawab, ilal maqbarah, sampai kepada kuburan. Sikap para ulama ini karena memahami bahwasanya jalan sabat, jalan teguh di atas kitab, di atas sunnah, di atas Islam, di atas sunnah, tiada lain adalah jalan talibul ilmi. Jalan menempuh ilmu yang nafik. Karena itu tidak sedikit para ulama telah memperingatkan tentang permasalahan ini, dan mereka telah mengkhususkan di dalam pembahasan-pembahasan, bahkan mereka telah menulis kitab-kitab secara khusus berkaitan dengan masalah ilmu. Dan termasuk kitab yang insya Allah kita akan ambil faedah pada kesempatan yang mubarakah ini, kitab yang sangat tipis yang menjelaskan tentang masalah jalan ilmu yang nafik. Namun masya Allah kitab ini mempunyai faedah yang sangat tinggi sekali untuk kembali meluruskan dan memberikan bekal kepada kita di dalam jalan ilmu yang nafik, agar kita ditolong oleh Allah menjadi orang-orang yang menjadi ahlinya, orang yang meraih ilmu yang nafik. Ikhwanul Fiddin, yang demikian ini dalam sebuah penjelasan Ibnu Qayyim menerangkan di dalam kitab beliau Ighasatul Lahfan min Masayibi Syaitan, beliau menjelaskan terkadang manusia mereka sudah menempuh jalan liyusakhiha qalbahu. Terkadang manusia mereka sudah menempuh jalan untuk memperbaiki hatinya. Tetapi tidak henti-hentinya bahwasanya jalan yang hak itu yahtaju ila ulumin, membutuhkan kepada ilmu yang kokoh. Manakala manusia mereka lemah di dalam memahami jalan itu, maka tidak menutup kemungkinan orang itu akan gagal di tengah jalan. Dikisahkan oleh Ibnul Qayyim, di mana orang yang menempuh jalan ini seperti orang yang menempuh sebuah jalan yang gelap, yang kemudian dia memahami jalan itu akan menyampaikan dia kepada tujuannya. Tapi jalan itu gelap, jalan itu penuh dengan duri, jalan itu penuh dengan rintangan, penuh dengan mawane. Tapi jalan itu pasti menyampaikan dia kepada kebenaran. Bagaimana? Kata beliau, ada sebagian manusia, karena dia merasa jalan itu sangat sulit, maka lebih baik dia tidak menempuhnya dan membiarkan diri dengan keadaannya. Ini sebagian manusia. Sebagian manusia lagi ada yang sudah menempuh jalan itu, tapi karena lemahnya ilmu dia tentang jalan tersebut, maka begitu dia berjalan, di perjalanan dia mulai melihat banyaknya fitnah. Dia mulai melihat banyaknya rintangan. Dia mulai melihat ternyata orang yang menempuh jalan ini dilihat tidak ada temannya. Tengok kanan, tengok kiri, kok tidak ada yang bersama saya. Maka syakka. Akhirnya dia ragu. Apakah ini benar, apakah ini salah? Sehingga karena keraguannya di atas jalan tersebut, padahal ini jalan, satu-satunya jalan untuk meraih kepada kemenangan. Maka akhirnya dia mundur kembali ke belakang. Dia tidak melihat ada orang yang dia bisa lihat di situ, di mana orang yang menempuh jalan ini. Dia tinggal sendirian, dan akhirnya karena syak, karena ilmunya sedikit, karena pemahaman jalan ini adalah sedikit, dia akhirnya ragu-ragu dan kemudian ke belakang. Maka, seperti yang kita sudah pahami, bahwasanya jalan ini membutuhkan kuwatul himmah wa kuwatul ilm. Membutuhkan kuatnya semangat dan keinginan himmah yang ada pada kita, dan membutuhkan kuatnya ilmu yang harus kita pegangi. Karena jalan ini adalah jalan yang panjang. Jalan yang menjadikan kita akan ditolong oleh Allah meraih sahabat. Karena itu tidak henti-hentinya merupakan tanda orang yang dia senantiasa punya kepentingan terhadap jalan ini yang benar. Maka tidak henti-hentinya dia harus senantiasa mengoreksi jalannya. Dia senantiasa mencermati bekal yang dia persiapkan. Di mana hal ini pernah diungkapkan oleh beliau Ibnu Qayyim. Dia mengutip perkataan sebagian ba'du salaf. Ibnu Qayyim menerangkan dalam kitab Ibasatul Lafan, qala ba'du salaf, telah berkata sebagian para ulama salaf, ma min fi'latin wa in sagharat illa yunsaru laha diwanani. Kata ba'du salaf, tidaklah ada satupun perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil nilainya. Dulu para salaf tidak pernah ada satupun amalan yang mereka lakukan, walaupun amalan itu kecil, illa yumsaru laha diwanani. Kecuali setiap para salaf itu mau melakukan perbuatan, sekalipun perbuatan itu kecil yang dia keluar dari dia, senantiasa dipancangkan, diteguhkan, disebarkan pada jalan itu, ditanamkan dua dasar yang dia selalu pegangi. Selalu dia mengoreksi jalan yang amalan yang dia lakukan, walaupun amalan itu kecil, dia selalu tanamkan dengan dua dasar. Dan itu menjadi dasar mereka para salaf, akhirnya menjadi orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah, ditolong oleh Allah, disahabatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai mereka bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Ba'dus Salaf menyatakan, apa dua prinsip yang selalu dijadikan dasar untuk menempuh sebuah amalan? Apalagi talabul ilmi. Apalagi jalan ilmu yang nafik. Jalan yang sangat besar. Yaitu, lima wa kaifa. Tidaklah para salaf mereka melakukan sebuah amal, sekalipun amalan kecil, selalu mereka tanamkan dengan dua perkara. Yaitu mereka senantiasa tanamkan di dalam jalan itu dengan pertanyaan lima. Untuk apa perbuatan itu? Sekecil apapun yang dilakukan para salaf, mereka selalu menanya dirinya dengan perbuatan yang dia tempuh, lima. Untuk apa? Dia tanya pada dirinya, lima, untuk apa saya berbuat? Kemudian yang kedua, wa kaifa, bagaimana yang saya lakukan. Dan inilah yang banyak dilupakan oleh orang-orang yang telah menempuh amalan. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kebanyakan orang-orang yang beramal, mereka berpikir bagaimana beramal. Banyak sudah mereka raih. Mereka tidak memikirkan, menanamkan pada amalan itu, amalan ini saya lakukan untuk apa. Dan ini tidak bisa cuma dijawab dengan kata-kata sekedar untuk Allah. Selesai kemudian kita aman. Jawaban ini membutuhkan ilmu yang panjang. Jawaban ini membutuhkan ilmu yang luas. Membutuhkan penanaman diri yang kokoh untuk bisa menjawab dalam hidup. Karena bukan cuma cukup dijawab dengan kata-kata. Tidak cukup kita mengatakan, untuk apa? Untuk Allah, selesai sudah enggak. Karena ikhlas itu di dalam perjalanan hidup. Ikhlas itu bukan sesuatu yang kita ucapkan pada diri kita, saya ikhlas untuk Allah, enggak selesai. Dan ikhlas itu sesuatu yang bukan ringan. Kemudian, dia tanamkan lagi yang kedua, kaifa. Bagaimana saya melakukannya? Tidak sekedar dia melakukan. Walaupun niatnya sudah betul, walaupun dia jaga keikhlasannya, belum selesai. Bahkan banyak orang-orang yang ikhlas, banyak orang-orang yang hatinya sudah ikhlas, ternyata gagal. Tidak berhasil. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan jalannya itu benar apa salah. Dia tidak pernah mempelajari, mengoreksi amalan yang dia lakukan itu di atas petunjuk yang benar apakah tidak. Dia membiarkan amalannya berjalan begitu saja, dan dia tidak pernah memperhatikan tuntunan ini di atas petunjuknya orang-orang yang telah lurus apa tidak. Ini dua prinsip yang harus kita jadikan dasar untuk kita mengoreksi. Karena itulah kepentingan kita insyaallah pada pagi hari ini, sebagaimana tadi kita telah mengambil faedah, agar kita senantiasa ditolong oleh Allah mendapatkan sabar di atas Islam dan di atas sunnah, yakni kita menempuh jalan ilmu yang nafik, kemudian tidak akan ilmu yang nafik akan kita raih. Dan sebagaimana kita pun merasakan, baru kita berjalan, belum lama mungkin kita thalabul ilm secara benar, kita setiap kita pasti merasakan betapa thalabul ilmi itu bukan perkara yang ringan. Salah seorang ulama dari Mesir ketika menerangkan dalam sebuah muhadharah beliau, Dumu'ul Arifin, air matanya orang-orang alim, yaitu beliau Syekh Mazin Nasarsawi, beliau menerangkan jihadnya ahli ilmu itu tidak seperti jihadnya orang yang mengangkat senjata dengan pedang. Beratnya jihad yang ditempuh oleh orang ahli ilmu itu sungguh sangat berat. Kalau orang yang mengangkat senjata dengan pedang, ima dia menang, ima dia kalah, maka selesai. Kalau dia mati, sudah syahid di jalan Allah. Tapi ahli ilmu, jihadnya dia menghadapi musuh, dia harus bersabar, dia harus berbuat baik, dia harus menahan dirinya, dan dia terus dimusuhi, dan dia terus dicaci maki, dan itu bukan perkara yang ringan. Habisun nafs, dia terus menahan diri, menahan diri, menahan diri, itu perkara yang berat. Karena itu jalan ini membutuhkan quwwatul himmah wa quwwatul ilm. Wa quwwatu taskhikhi tariq. Membutuhkan kuatnya cita-cita, kuatnya semangat, kuatnya pemahaman di atas jalan ini, dan kuatnya sikap kita untuk selalu membenarkan jalan yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan ikhwanul fiddin wa akhwatiddin, kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah, senantiasa bisa meraih jalan ilmu yang nafi ini, dan kita diberikan keteguhan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dengan mengambil faedah dari kitab bayan fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf ini akan terpampang dengan jelas di hadapan kita mana jalannya para salaf, mana jalannya orang-orang khalaf, mana jalan ilmunya orang-orang salaf yang telah jelas selamatnya mereka, dan mana jalan ilmunya orang-orang khalaf yang mungkin kita menyangka itu jalannya para salaf. Karena selama ini yang banyak terjadi ketika orang itu talabul ilmi, ya dia membiarkan dirinya ma'asalamah. Ya belajar, ya sudah belajar, yang penting belajar. Dan dalam kondisi seperti ini, kebanyak orang kemudian menyangka bahwasanya jalan yang dia tempuh itu sudah benar. Kemudian ketika Allah mentakdirkan sunnah kauniyah, ketika Allah mentakdirkan balasan atas amalnya ternyata tidak sesuai yang dia harapkan, maka baru dia bingung. Loh, saya sudah begini, saya sudah seperti ini, saya sudah seperti ini. Kenapa kok hasilnya tidak seperti yang saya harapkan? Disinilah letak yang pernah diingatkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid ketika beliau menerangkan ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ibnu Qayyim menerangkan banyak manusia pada hari ini menyangka pada dirinya, merasa punya iman yunji, punya iman yang bisa menyelamatkan dia, dan menyangka dirinya di atas ilmu yang bisa menjadikan dia yurfa, diangkat derajatnya oleh Allah. Walaisa dzalika, ternyata yang ada bukan seperti itu. Sehingga kenyataannya orang merasa punya iman dan sekian banyaknya, Allah tidak menyelamatkan dia. Kenyataannya mereka sudah merasa banyak ilmu yang dia miliki, Allah tidak menjadikan sebab dia diangkat derajatnya oleh Allah. Dan kenyataannya umat terus dalam keadaan seperti yang ada. Kata Ibnu Qayyim, wa qalbuhu dula, hatinya tetap gelap. Dan kenyataannya umat seperti yang diterangkan oleh Nabi, yusiku antada alaikumul umam. Hampir-hampir bangsa-bangsa kufur telah mengelilingi kalian seperti orang-orang rakus mengelilingi makanan. Maka kitab ini insyaallah kita akan ambil faedah secara umum, yang mungkin kalau kita baca semuanya pada kesempatan yang ini, waktu yang sudah direncanakan belum tentu bisa cukup. Tapi mudah-mudahan, kita berharap kita bisa mengambil faedah, walaupun tidak setiap kata kita baca semua, kita bisa mengambil faedah secara umum sampai akhir kitab ini, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil fawaid dan maksud yang hendak dinasihatkan oleh beliau Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam risalah yang sangat kecil ini. Ikhwan fillah, kitab ini saya secara pribadi, sebagaimana pada beberapa bulan yang lalu kitab ini pernah dingajikan di Semarang oleh beliau Al-Ustaz Abdullah Taslim, namun baru sedikit kemudian sudah berhenti. Dan saya secara pribadi mempunyai sebuah nikmat yang sangat besar berkaitan dengan masalah kitab ini. Dan untuk itu, sehingga mudah-mudahan hal ini juga menjadi dasar pegangan bagi antum semuanya di dalam talibul ilmi, lebih-lebih lagi pada saat-saat zaman kita diuji oleh Allah. Karena orang ketika belum diuji oleh Allah, kita belum tahu. Orang baru tahu nanti setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu belum diuji oleh Allah dengan keadaannya, maka dia belum bisa tahu bagaimana dia sebenarnya, di mana dia sebenarnya, orang yang benar-benar di atas jalan yang kokoh apakah tidak. Nanti setelah diuji oleh Allah baru dia terasa. Dulu ketika terjadi fitnah di dalam dakwah salaf, yang insyaallah sebagian antum sudah pernah mendengar, yaitu sehingga muncul fitnah yang cukup besar yang berkaitan dengan fitnah jihad di Ambon, dan sebelumnya sudah ada fitnah duluan, yaitu yang fitnah itu sampai sekarang masih berkembang. Fitnah apa? Fitnah takdir. Fitnah sebagiannya mencela yang lain, sebagiannya menilai yang lain tidak salaf, dan seterusnya. Saya masih ingat ketika fitnah itu awal muncul, dan saya masih di Kendari. Kemudian Di saat awal fitnah itu terjadi, saya adakan daurah dengan teman-teman di sana dengan kitab ini. Saya berharap kitab ini menjadi nasihat bagi saya dan menjadi nasihat bagi mereka. Maka ya qadarullah ma syaa fa'ala, ketika terjadi fitnah, ya sebagaimana yang terjadi, penuntut ilmu yang mereka tidak kokoh di dalam jalan ilmu pasti akan bercerai-berai. Maka pecahlah dan terjadilah fitnah yang kemudian akhirnya saya harus meninggalkan teman-teman di Kendari. Dan saya hanya merasa terhibur dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh beliau di dalam kitab ini. Dan itu saya jadikan bekal untuk mudah-mudahan, walaupun secara pribadi, ya kasarnya orang-orang yang dulu dekat, dulu belajar, menuntut ilmu sama-sama, kemudian lari semua, tidak ada satu pun, hanya tinggal satu dua orang. Saya dengan nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab ini, saya yakin bahwasanya yang ada di dalam kitab ini akan memberikan keteguhan. Sampai kemudian Allah mengokohkan fitnah itu terjadi, dan kemudian akhir kesudahannya, terjadilah fitnah itu tambah besar, dan Allah tunjukkan yang sebenarnya terjadi. Kemudian ketika saya datang awal mula di Semarang, yang insya Allah dari dulu Semarang itu markasnya fitnah. Ini saya sampaikan pada antum. Semarang itu dulu pabriknya fitnah. Kalau orang datang ke Semarang ngaji, mesti buahnya adalah fulan, fulan, fulan, fulan. Enggak pernah bicara ini. Itu di Semarang. Awal mula saya datang, termasuk kitab ini yang pertama kali saya ngajikan, dan alhamdulillah sampai selesai. Dan bersamaan dengan itu pun tidak henti-hentinya orang mencela, orang menfitnah, orang menilai gini, orang menilai gini, dan kita biarkan. Dan alhamdulillah Allah menunjukkan sendiri, orang-orang yang kerja mulutnya hanya mencela sana mencela sini, ya kebingungan dengan keadaannya, dan mereka kemudian ya lambat laun luntur sendiri, dan subhanallah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nasihat-nasihat para ulama salaf adalah nasihat yang barokah. Karena itu ambillah faedah dari nasihat mereka dan berpegang teguhlah, sehingga kita akan termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah seperti mereka. Dan ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita bisa mengambil faedah ini dan menjadikan nasihat kepada kita. Ikhwan fillah, kitab ini secara umum menerangkan tentang hakikat ilmu yang nafi, dan menerangkan tentang ciri-ciri ilmu yang nafi. Ilmu yang nafi, ilmunya para salaf itu seperti apa, dan juga menerangkan ilmu yang tidak dipegangi oleh para salaf itu kayak apa. Ilmunya salaf itu seperti apa, dan ilmunya orang-orang yang sebenarnya tidak pernah dipegangi oleh salaf itu seperti apa, diterangkan dalam kitab ini. Kemudian ciri-cirinya. Karena seseorang itu akan diketahui dengan alamatnya. Makanya para ulama sunnah, mereka senantiasa menerangkan di dalam kitab usul mereka, alamatu ahli sunnah. Ya kan? Ciri-ciri daripada ulama ahli sunnah. Ciri ahli sunnah itu apa? Orang boleh mengaku semua, tapi ciri yang ada pada mereka itu ada apa tidak? Orang boleh mendakwahkan diri semua sebagai orang-orang thalibul ilm, ahli ilmu, tapi ciri itu ada apa enggak pada dia? Begitu pula orang-orang yang ilmunya tidak nafik, bagaimana ciri-cirinya? Dengan ini harapannya kita bisa mengambil faedah, bagaimana ilmu saya ini termasuk ilmu yang nafik apa tidak? Selama ini kita ini termasuk orang yang telah memegangi ilmu nafi atau tidak. Kemudian kita berharap dengan faedah ini, tanda-tanda ilmu yang nafi itu ada pada kita apa tidak. Dan tanda-tanda ilmu yang tidak nafi itu ada pada kita apa tidak. Ini yang kita harapkan. Kita bisa muhasabah, kita bisa ngoreksi pada diri kita dengan faedah yang akan diterangkan oleh mu'alif rahimahullah. Ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, kita langsung masuk pada kitab ini. Beliau memulai kitab ini dengan mukaddimah yang sangat singkat. Qala al-mu'allif rahimahullahu. Qala al-mu'allif rahimahullahu rabbul alamina. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa sallama tasliman katsira. Mu'allif rahimahullah, semoga Allah Rabbul Alamin telah merahmati dia, telah merahmati beliau, dan semoga Allah Rabbul Alamin telah mencurahkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan atas keluarganya, dan atas para sahabatnya, semuanya. Dan semoga Allah mencurahkan keselamatan dengan keselamatan yang banyak atas mereka. Amma ba'du. Kemudian beliau menutup mukadimah yang singkat ini. Fahadihi kalimatun muhtasarah. Fahadihi kalimatun muhtasaratun fi ma'nal ilmi wa inkisamihi ila ilmin nafi'in wa ilmin ghairi nafi'in. Wattanbihi ala fadli ilmi salafi ala ilmi al-khalafi. Beliau menerangkan tentang kitab ini. Ini adalah perkataan-perkataan yang sangat ringkas. Dan ini merupakan kebiasaan para salaf di dalam memberikan nasihat kepada umat. Bagaimana nasihat itu diberikan dengan mudah dicerna, dipahami, diambil faedah oleh umat. Dan biasanya para salaf, mereka seperti yang Allah telah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu mengungkapkan nasihat itu dengan perkataan yang mukhtasar dan jami. Perkataan yang ringkas, yang sedikit, tetapi kalimatnya itu jami, mengandung faedah yang luas. Dan itu perkataan yang ditempuh oleh para salaf. Kitab ini merupakan perkataan yang ringkas tentang apa? Tentang makna ilmu. Makna ilmu yang nafi, ilmu yang sesungguhnya. Dan tentang pembagiannya, ilmu. Ternyata ilmu itu tidak semuanya dinilai nafi. Maka ada ilmu yang bermanfaat. Dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kitab ini menerangkan selain masalah ilmu, memperingatkan juga tentang masalah hakikat ilmunya salaf yang mulia. Mana keutamaan ilmu salaf yang kita semuanya selalu menisbatkan diri kepada mereka? Apakah ilmunya salaf itu ada pada kita yang menjadikan sebab mereka mulia? Mana keutamaan ilmu salaf, yang mana keutamaan ilmu salaf ala ilmi khalaf, atas ilmunya orang-orang khalaf? Inilah maksud dari risalah yang ringkas ini yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Maka beliau kemudian berkata, fanaqulu wa billahi al-musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahi. Kami kemudian menyampaikan, mengatakan, dan dengan Allah kami meminta tolong, tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali hanya pada Allah. Maka beliau kemudian menyebutkan, qad dzakara Allah taala fi kitabih al-ilma taratan fi maqamil madhi wa huwa al-ilmu an-nafi'i wa taratan fi maqamiz zanni wa huwa al-ilmu alladhi la yanfa'u. Allah subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan tentang masalah ilmu. Dalam ayat Al-Qur'an Allah banyak menjelaskan ilmu, tetapi seluruh ayat yang menerangkan ilmu dalam ayat Al-Qur'an, kata beliau, terbagi menjadi dua. Terkadang Allah menjelaskan tentang masalah ilmu di dalam ayat Al-Qur'an, Allah menyebutkan tentang ilmu di mana ayat itu, ketika Allah menyebutkan tentang ilmu, Allah menerangkan dalam posisi Allah memuji ilmu tersebut. Di maqamil madhi. Ketika Allah menjelaskan ilmu ini, menunjukkan Allah memuji ilmu yang Allah sebutkan. Maka inilah yang disebut dengan ilmu nafi. Ya. Dan terkadang Allah menyebutkan ilmu di dalam ayat Al-Qur'an, menunjukkan Allah mencela ilmu yang Allah sebutkan. Di maqamid dam. Menunjukkan kedudukan ilmu itu adalah Allah celah. Maka itulah ilmu yang tidak nafik. Maka dengan demikian Al-Quran, Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang dua ilmu. Ilmu yang Allah sanjung, Allah muliakan, yaitu ilmu nafik. Dan ilmu yang Allah celah, Allah sebutkan di Al-Quran tapi dicelah. Dan itulah ilmu yang tidak nafik. Bagaimana selama ini kita? Apakah kita sudah mendapatkan faedah ketika kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu sebagaimana yang ini? Mana di antaranya dalil? Di antara dalil yang pertama, fal awwalu famitslu qauluhu ta'ala. Ayat yang menyebutkan pujian Allah kepada ilmu yang Allah sebutkan di antaranya firman Allah dalam surat Az-Zumar. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang mereka berilmu dan orang-orang yang mereka tidak berilmu? Ini Allah menyebutkan ilmu dalam bentuk Allah apa? Menyanjung dia. Allah memuliakan orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Ayat yang lain lagi, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Allah telah mempersaksikan pada sesungguhnya tidak ada sesembahan dengan benar kecuali dia Allah. Demikian pula para malaikat. Demikian pula para orang-orang ahli ilmu juga telah mempersaksikan kalimat yang paling mulia. Yaitu apa? Kalimat La ilaha illallah qa'iman bil qisti. Mereka lah orang-orang yang keadaannya mempersaksikan kalimat itu dengan menegakkan dengan adil. Ayat ini Allah juga menyanjung orang yang diberi oleh Allah ilmu. Disebutkan di sini, wa ulul ilm. Orang yang mereka telah diberi ilmu. Ayat yang lain, Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan, katakanlah Muhammad, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Ayat yang lain yang menunjukkan Allah menyanjung orang yang punya ilmu tersebut, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang yang mereka senantiasa takut kepada Allah dari para hambanya, yakni para ulama. Ini contoh ayat-ayat yang Allah menyebutkan orang-orang berilmu yang disanjung oleh Allah. Dan menunjukkan orang-orang yang disebutkan di dalam hal ini, ilmu yang dia miliki adalah ilmu apa? Ilmu yang nafik. Allah juga menerangkan seperti kata Ibn Rajab, wa ma qassa subhanahu min kisati Adam wa ta'limihi al-asma'a wa aradahum ala al-malaikati wa qawlihim subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan diantaranya kisah yang Allah kisahkan, diantaranya juga kisah yang Allah kisahkan tentang kisahnya Adam dan bagaimana Allah mengajari Adam tentang ilmu dan bagaimana kemudian Allah menyampaikan kepada para malaikat, kemudian para malaikat tidak bisa menjawab, kemudian akhirnya malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ayat ini juga menerangkan bahwasanya ilmu yang dimiliki Adam alaihissalam adalah ilmu apa? Ilmu nafik. Ikhwanuddin, sampai pada ayat ini juga kemudian pada ayat yang berikutnya, wa ma qassahu subhanahu wa ta'ala min kisati Musa alaihi salam. Demikian pula yang Allah kisahkan pada kisahnya Musa alaihi salam, wa qawlihi lil Khidir, dan perkataan Musa kepada Nabi Khidir alaihi salam, hal attabi'uka ala tu'allimani mimma ulim tarusda. Apakah boleh aku mengikuti kamu untuk kamu mengajarkan kepadaku dari apa yang engkau telah diajarkan berupa petunjuk? Fahadha huwal ilmun nafi'. Ini semua adalah ilmu nafi'. Ikhwan fillah, kalau kita kembali kepada ayat ini, saya jadi teringat salah seorang ulama ketika beliau menarangkan sebuah muhadharah sunnah utaghyir, yaitu para pelaku, orang-orang yang mereka telah Allah jadikan menjadi sebab berubahnya kehidupan. Berubahnya kehidupan dimulai dari apa? Para anbiya, para nabi-nabi Allah SWT, sebagaimana kita tahu, diutus oleh Allah, yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Datangnya para nabi-nabi Allah, apa yang terjadi setelah Nabi Allah diutus kepada kaumnya? Terjadilah perubahan hidup. Terjadi perubahan? Perubahan hidup. Dan salah seorang ulama ketika menerangkan mukhadarah ini, bagaimana Allah memberikan bekal memuliakan para nabi Allah yang menjadi sebab mereka kemudian membuat perubahan dalam hidup. Beliau mengatakan, wal anbiya lam yufaddiluhum Allah bi kasratil ibadah. Lakin bil ilmi nafi'i. Para nabi-nabi Allah, mereka dijadikan oleh Allah merubah kehidupan ini dimulai disebabkan bukan karena banyaknya ibadah. Tidak semua nabi sama. Tapi mereka diberi oleh Allah satu kesamaan, yaitu apa? Diberi ilmu yang nafi'. Nabi Adam dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Terus nabi-nabi seterusnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal ayat yang sampai kepada dia adalah ayat tentang masalah apa? Masalah ilmu. Rajulun sunnatu taghyir. Orang yang bisa membuat perubahan dalam hidup manakala mereka diberi oleh Allah ilmu yang nafi'. Ini hikmah yang besar. Maka kalau orang ingin meraih sebuah perubahan dalam hidup ini, maka dia harus memulai dari ilmu yang nafi'. Dan inilah sebenarnya kitab ini hakikatnya mensyarah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita semuanya insyaallah hafal, di mana nanti akan diterangkan oleh muallif. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari 4 perkara. Nabi berlindung dari apa? Dari 4 perkara. Yang pertama, Nabi berlindung diri dari Allah dari masalah apa? Ilmu yang tidak nafi'. Kemudian yang kedua, Nabi berlindung diri kepada Allah dari apa? Dari hati yang tidak khusyuk. Kemudian yang ketiga, Nabi berlindung diri kepada Allah dari apa? Dari nafsu yang tidak pernah tenang, tidak pernah puas. Yang keempat, Nabi berlindung diri kepada Allah dari apa? Doa yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Kebaikan-kebaikan yang tidak pernah diberi oleh Allah. Ayat apa? Kitab ini sebenarnya, kalau mau dipahami secara keseluruhan, merupakan syarah dari hadis ini. Kitab ini sebenarnya secara keseluruhan merupakan syarah daripada hadis ini. Apa? Di mana kesimpulannya, orang doanya akan dikabulkan oleh Allah, kebaikannya akan diberikan oleh Allah SWT, kalau apa? Kalau nafsunya senantiasa tumakninah. Kalau nafsunya senantiasa mutmainnah. Dan tidak mungkin nafsu itu akan mutmainnah. Kalau bagaimana? Kalau orang itu hatinya tidak khusyuk. Enggak khusyuk. Kalau orang itu hatinya tidak takut, tidak khusyuk kepada Allah, tidak akan punya jiwa nafsu yang mutmainnah. Dan kemudian, tidak akan mungkin orang meraih hati yang khusyuk, yang sebenar-benarnya khusyuk, kecuali kalau dia meraih apa? Ilmu yang nafi'. Maka kalau orang mengawali dalam perjalanan ini meraih apa? Ilmu yang nafi', dia akan meraih apa? Hati yang khusyuk. Dan kalau dia sudah meraih hati yang khusyuk, maka dia akan meraih apa? Akan meraih apa? Nafsu yang tumakninah. Kalau dia sudah meraih nafsu yang tumakninah, maka bagaimana? Dia menjadi waliullah. Bagaimana? Doanya akan dikabulkan oleh Allah. Lihat kehidupan para anbiya. Lihat kehidupan para sahabat-sahabatnya para nabi. Dekatnya pertolongan Allah kepada mereka. Setiap kali mereka berbicara kepada Allah, dan mungkin doa mereka kadangkala tidak terang-terangan mereka minta pada Allah, maka Allah memberikan kebaikan pada mereka. Coba lihat bagaimana doanya Nabi Zakaria. Ketika usianya yang tua, istrinya sudah tua, dia tidak punya keturunan. Bagaimana doanya? Rabbi la tadarni fardan, ya kan? Wa anta khairur rahimin. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku sendirian. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Maka bagaimana Nabi Zakaria akhirnya? Bagaimana? Diberikan oleh Allah putra, yaitu siapa? Yahya. Di saat umurnya mustahil punya anak. Lihat Nabi Yakub, Nabi Ayub, ketika tertimpa penyakit apa? Lepra. Yang sudah sekian tahun sampai istrinya lari dan dia diasingkan. Bagaimana Allah memberikan kebaikan? Apa doanya Nabi Ayub? Rabbi inni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh telah menimpa padaku adur. Aku telah merasakan sesuatu yang berat. Wa anta arhamur rahimin, dan ku adalah zat yang maha penyayang, maha pengasih. Dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, Allah kabulkan kebaikan-kebaikan mereka. Kita pada zaman ini siang malam teriak terus berdoa kepada Allah. Kita cuma lama-lama setelah berdoa jadi seudon. Kapan doanya dikabulkan? Oh, enggak dikabul-kabulkan dari dulu. Enggak pernah moreksi keadaan perjalanan ini sebenarnya dari sini. Kalau kita ingin berubah kehidupan kita, kebaikan-kebaikan kita dirubah oleh Allah menjadi terwujud, bagaimana? Dengan apa kita mulai? Dengan apa? Dengan ilmu yang nafi. Kalau kita memahami rahasia daripada doa ini, ketemulah sudah. Kalau kita ingin tercapai kebaikan-kebaikan kita ditolong oleh Allah, awali perjalanan ini dengan meraih ilmu yang nafi. Kemudian beliau mu'alim menerangkan kembali, waqad akhbara an qaumin annahum utul ilma wa lam yanfa'hum ilmuhum fa hadza ilmun nafi'un fi nafsihi lakin sahibuhu la yantafi'u bihi. Kemudian di sisi lain Allah juga menyebutkan, mengkhabarkan tentang sebuah kaum. Allah mengkhabarkan berita tentang sebuah kaum yang kaum itu juga diberi oleh Allah ilmu. Diberi oleh Allah ilmu. Berarti ilmunya ini dari mana? Dari dia atau dari Allah? Dari Allah. Berarti hakikatnya ilmu ini ilmu yang nafi enggak? Hakikatnya ilmu nafi enggak? Ilmu nafi. Kenapa? Karena dari Allah, ya kan? Dia diberi dari Allah. Jadi Allah juga mengkhabarkan kepada dia, diberi oleh Allah ilmu. Tetapi apa? Walam yanfa'hum ilmuhum. Ilmu yang Allah beri pada dia tidak menjadi manfaat bagi dia. Jadi jangan kemudian orang kalau sudah punya tahu dalil Quran, tahu sunnah, kemudian merasa aman bahwasanya dia telah meraih ilmu yang nafi. Belum tentu. Memang ilmunya nafi. Tapi belum tentu dia ditolong oleh Allah menjadi orang yang meraih ilmu nafi pada dirinya. Walam yanfa'hum ilmuhum, kata Allah. Ilmu yang Allah beri pada dia, tidak Allah tolong dia menjadi orang yang mengambil manfaat dengan ilmu itu. Maka diterangkan oleh beliau Imam Ibn Rajab, fahada ilmun nafi'un fi nafsihi lakin sahibu la yantafi' bihi. Ilmu seperti ini secara datnya, secara asal ilmu itu ilmu nafi', ilmu betul. Tetapi pemiliknya dia tidak menjadi manfaat dengan ilmu ini. Mana ayat yang menerangkan seperti ini? Bahkan Allah ketika menyebutkan orang-orang yang seperti ini disebutkan dengan penyebutan yang sangat buruk sekali. Penyebutan yang sangat jelek sekali. Allah berfirman, "Matsalul ladzina humilu tsaurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil khimar yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang mereka telah diberikan kitab Taurat pada mereka. Taurat ilmu nafi', kan? Diberi oleh Allah kitab Taurat. Diberi ilmu yang nafi'. Perumpamaan orang yang telah diberikan, dibebankan, dibawakan pada mereka kitab Taurat, tsumma lam yahmiluha, kemudian dia tidak memegangi Taurat itu sebagaimana mestinya. Apa kata Allah? Kama salil khimar yahmilu asfar. Seperti binatang keledai yang dia senantiasa membawa buku yang besar. Ilmunya nafi', tetapi dia tidak meraih nafi'. Ayat yang lain Allah menyebutkan watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'adba'ahu syaitanu fakana minal ghawina walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Allah berfirman, dan bacakanlah Muhammad kepada mereka beritanya orang yang kami telah beri pada dia ayat-ayat kami. Ilmunya nafi enggak? Hah? Nafi. Kenapa? Allah memberitahu Nabi Muhammad, suruh memberitahukan orang yang dia diberi oleh Allah ayat. Diberi ayat. Kemudian bagaimana dia? Fan salakha minha. Dia berlepas dari ayat itu. Dia menyia-nyiakan ayat itu. Dia berpaling dari ayat itu. Dia menyepelekan ayat yang Allah berikan. Dia tinggalkan. Dia diberi. Sudah paham. Sudah mendapati. Tapi dia tinggalkan. Error. Bagaimana? Allah menyebutkan fa'adba'ahu syaitan. Akhirnya orang itu syaitan mengikuti dia. Akhirnya orang itu syaitan mengikuti dia. Fakana minal ghawin. Dan akhirnya dia menjadi orang yang menyimpang. Akhirnya dia menjadi orang yang menyimpang. Sebagai dalil kalau itu ilmu yang nafi, Allah menyebutkan walau syi'na larafa'nahu. Kalau kami berkehendak, kami akan angkat dia biha dengan ayat itu. Jadi kalau Allah mengendaki, Allah akan mengangkat derajatnya dia dengan ilmu yang Allah beri. Tetapi walakinnahu akhlada ilal ard. Akan tetapi dia telah cenderung menginginkan kepada dunia. Sehingga dia menyia-nyiakan ilmu yang nafi yang Allah berikan. Wattaba'a hawahu, dan akhirnya dia mengikuti hawa nafsunya. Maka akhirnya dia tidak bisa mengambil ilmu yang nafi untuk dirinya. Ini yang kedua, termasuk orang yang dicela oleh Allah. Bahkan Allah umpamakan ayat ini lebih lanjut. Allah katakan apa orang seperti ini? Lebih lanjut disebutkan dalam ayat yang lain, perumpamaan dia seperti perumpamaan anjing. Na'udzubillah min dzalik. Seperti anjing. Kalau kamu bawa dia, dia menjulurkan lidahnya. Kalau kamu tinggalkan dia, dia juga menjulurkan lidahnya. Ibnu Qayyim bahkan menerangkan, sudah diumpamakan oleh Allah seperti anjing, ditambah lagi diumpamakan Allah anjing yang paling jelek. Itu anjing yang bagaimana? Yang selalu menjulurkan lidahnya. Perumpamaan yang buruk. Perumpamaan yang sangat jelek sekali. Yang menunjukkan orang ini tidak mendapatkan kebaikan. Ayat yang lain Allah sebutkan, beliau Ibnu Rajab menyebutkan kembali, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابَ يَأْخُدُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُدُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Allah berfirman, telah mengganti setelah mereka sebuah generasi pengganti yang mereka itu mewarisi kitab Allah. Mereka mengambil kitab Allah, ya'khuduna arada hadzal adna, tetapi dia mengambil perbendaharaan dunia yang rendah. Jadi dia mengambil kitab Allah dengan mengambil dunia yang rendah. Kemudian dia mengatakan, sayughfaru lana. Tidak apa-apa, nanti kan Allah mengampuni saya. Dia mengatakan, tidak apa-apa, nanti Allah mengampuni saya. Maka diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau sekiranya harta itu datang lagi pada dia seperti yang dia sudah ambil, yang dia merasa tidak apa-apa, maka dia maka Allah menyebutkan ya'khuduhu, maka pasti dia akan ambil lagi. Menunjukkan apa? Dia punya ilmu yang nafik, tapi dia tidak menginginkan ilmu nafik, malah menginginkan dunia. Dia rakus kepada dunia. Maka Allah mengingatkan, bukankah mereka itu diperintahkan, telah diambil janji, yaitu untuk mereka tidak boleh berbicara tentang Allah kecuali dengan benar. Dan mereka telah darasu ma fihi, mereka telah meninggalkan apa yang ada dalam kitab Allah. Allah mengingatkan, bukankah negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ayat menerangkan ilmu. Tetapi Allah mencela orang yang memilikinya. Padahal ilmunya ilmu yang nafi. Karena pemiliknya dia tidak mengambil ilmu itu menjadi ilmu yang nafik pada dirinya. Ini bukan ilmu yang termasuk pemiliknya ditolong oleh Allah meraih keselamatan. Allah berfirman pada ayat yang lain disebutkan oleh beliau Ibnu Rajab, wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah telah menyesatkan dia di atas ilmu. Coba orang Yahudi dari Israel disesatkan oleh Allah di atas kebenaran apa di atas kebatilan? Hah? Di atas kebenaran. Dia tahu kebenaran tapi dia disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu bukan contoh orang yang ilmunya nafik. Dan bukan itulah ilmunya para salaf. Makanya hati-hati kita itu masuk yang mana. Jangan hanya sekedar menilai. Wah itu dia bisa baca dalil. Wah ini dalilnya ini benar-benar enggak. Karena ilmu itu ada ahlinya. Para ulama mengingatkan ilmu itu ada ahlinya. Dan kalau kita mengambil ilmu yang nafik dari orang yang tidak meraih ilmu nafik, tidak akan kita dapat ilmu yang nafik. Ini pembagian yang kedua yang Allah pisahkan. Kemudian Ibnu Rajab menerangkan kembali, wa ammal ilmu alladzi dzakarahu Allah taala ala jihati dzammi lahu fa qawluhu fi sihri. Adapun ilmu yang Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, adapun ilmu yang Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an yang di mana Allah mencela ilmu. Jadi ilmunya saja sudah dicela, bukan lagi pemiliknya apalagi. Ilmunya saja sudah dicela oleh Allah. Kalau yang tadi kedua, ilmunya tidak dicela oleh Allah. Ilmunya ilmu yang mulia karena itu ayat Allah, tetapi orangnya bagaimana? Orangnya dicela. Kenapa? Karena orangnya tidak menjadikan ilmu yang mulia itu sebagai kemuliaan pada dirinya. Nah, yang ketiga ini ilmu yang jelas-jelas Allah sebutkan tetapi Allah mencela. Allah tidak pernah menilai itu adalah ilmunya Allah yang nafik, enggak. Ini yang ketiga. Sebagaimana Allah berfirman, fi qawlihi fa qawluhu fi sihr. Seperti ketika Allah menyebutkan ilmu sihir. Ada di Quran disebutkan ilmu sihir. Dan Allah mencela dan itu sebagai ilmu yang haram, ilmu yang tidak nafik. Ilmunya itu sudah tidak nafik, apalagi orang yang memilikinya. Allah berfirman, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka senantiasa belajar perkara yang membawa bencana pada mereka. Sihir. Ya. Mereka senantiasa mempelajari ilmu yang memadaratkan mereka dan tidak memberi manfaat pada mereka. Dan sungguh mereka telah tahu, orang yang telah mengambil ilmu itu, tidak ada lagi nasibnya sedikit pun di akhirat. Enggak ada. Tidak ada kebaikannya sama sekali ilmu itu. Apalagi kemudian orang mengambilnya dan jelas ini haram. Dari ilmunya sendiri sudah haram. Maka dari faedah ayat ini kita sudah mendapatkan dua faedah. Orang yang tidak atau orang yang gagal meraih ilmu yang nafik pada dirinya, ada kalanya apa? Ada kalanya ilmunya itu betul. Ilmunya itu nafik, tetapi bagaimana? Tapi dia tidak bisa membawa amanah ilmu ini dengan benar. Jadi jangan kita merasa aman. Walaupun kitab kita pegang, walaupun sunnah kita pegang, belum tentu kita termasuk orang yang ahlul ilmu yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, apalagi kita mempelajari ilmu yang jelas-jelas bukan ilmu yang nafik. Bahkan ilmu yang masuk dalam lingkungan haram. Tidak akan mungkin membawa kebaikan pada umat. Tidak akan mungkin membawa perubahan yang baik. Tidak akan mungkin kebaikan-kebaikan yang kita harapkan dari Allah akan diberikan oleh Allah. Tidak mungkin. Tidak pernah ada sebuah bangsa dimuliakan oleh Allah dengan ilmu sihir. Mana ada? Tidak ada kan? Mungkin hanya cerita Gunung Merapi aja itu Mak Lampir. Ya tidak pernah ada. Mana ceritanya? Mana ada bangsa menjadi bangsa yang mulia dengan ilmu sihir? Kalau sudah ada bangsa yang mulia dengan ilmu sihir, negara Indonesia sudah menjadi negara dikuasa. Ya kan begitu? Karena apa? Banyak pabrik tukang sihirnya. Joko bodoh, Joko gila, Joko bingung. Banyak. Indonesia akan menjadi negara, Amerika bisa dijatuhkan itu. Kalau ilmu sihir itu membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Bahkan membawa kerusakan yang besar. Maka jangan coba-coba ingin memperbaiki sebuah kehidupan dengan ilmu yang haram. Ilmu yang baik saja, kalau kita tidak bisa membawa dengan baik, yang terjadi apa? Bencana. Yahudi ilmunya baik. Ya kan? Yahudi itu ilmunya baik. Tapi karena dia tidak amanah dalam bawa ilmu, apa yang terjadi? La'annahum, kata Allah. Allah melaknat mereka. Allah melaknat mereka. Ini Yahudi. Menjadi jelas. Seperti yang Allah terangkan tadi. Demikian pula Allah berfirman. Falamma ja'ahum rusuluhum bil bayyinat. Farihu bima indahum minal ilmi. Wa khaqa bihim ma kanu yastahzi'un. Tatkala para rasul-rasul Allah telah datang kepada mereka dengan membawa bayyinat. Ketika para rasul telah datang pada manusia membawa apa? Bayyinat, yaitu ilmu yang nafi. Bagaimana kebanyakan sikap manusia? Farihu bima indahum minal ilm. Mereka berbangga, merasa cukup, menolak ilmunya Nabi, mereka membanggakan ilmu yang ada pada mereka. Wa haqa bihi ma kanu bihi yastahzi'un. Dan apa yang mereka banggakan, yang mereka gunakan mengolok-olok pada Nabi dan merendahkan Nabi dengan ilmu yang nafi, itu telah menjadikan mengepung pada mereka. Ilmu yang ini adalah ilmu yang nanti tafsirnya akan diterangkan oleh para ulama. Bisa jadi ilmu itu haram, bisa jadi ilmu itu tidak haram. Dan ayat ini diperjelas pada ayat berikutnya, yaitu apa? Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunia. Mereka kebanyakan manusia adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Mereka kebanyakan mengilmui, mempelajari apa? Apa yang mereka pelajari? Dhahiran minal hayati dunia. Mereka kebanyakan mempunyai ilmu tentang perkara-perkara yang nampak dari apa? Kehidupan dunia. Terus, wahum anil akhirati ghafilun. Dan mereka tentang akhirat, mereka tentang ilmu din, ilmu yang nafi, bagaimana mereka? Ghafilun, orang-orang yang lalai. Ini jenis ilmu yang lain. Yang sebenarnya ilmu ini suatu ketika kadang bisa bernilai baik, suatu ketika juga membawa bencana. Yaitu tatkala ilmu ini dimiliki oleh orang, dimiliki oleh seseorang, kemudian datang ilmu yang nafi, dia merendahkan ilmu nafi dan merasa ilmu yang dimiliki itu lebih baik daripada ilmu nafi. Dia meremehkan ilmu nafi dan menganggap ilmu ini lebih besar. Yaitu ilmu apa? Ilmu dunia. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunia. Dan ayat ini diambil faedah oleh beliau al-imam, oleh Syekh Al-Amin As-Sinkiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan. Beliau mengingatkan salah satu fitnah yang telah menfitnah pada umat Islam pada zaman ini adalah mereka tenggelam di dalam ilmu dunia, sementara ilmunya din yang nafi mereka lupakan. Dan inilah mereka terjatuh pada ayat, sebagaimana orang-orang musyrik dulu, mereka mengilmui urusan dunia tetapi ilmu akhiratnya terlupakan. Nah, ini yang banyak sekarang terjadi. Ya. Ilmu din itu nilainya menjadi ilmu yang nomor belakang. Ilmu dunia menjadi ilmu yang nomor satu. Coba kalau orang ini mendaftar daurah ngaji seperti ini. Berapa yang ngaji? Kemudian yang ngaji yang tidak ngantuk, berapa? Kemudian yang ininya tidak sakit-sakit. Kalau duduk lama sudah begini, begini, berapa? Coba sekarang, coba lihat kalau nanti ada pendaftaran mahasiswa. Ada orang capek enggak? Ada orang capek. Sek-sekan kayak gitu itu loh, enggak ada yang capek itu. Kehausan itu lupa. Kalau di sini, baru kehausan sedikit, ngacong. Baru apa sedikit, ngacong. Ini kita ngukur realitas kita aja. Kita enggak usah jauh-jauh gitu loh. Kita ngukur di mana letak kita, sikap kita kepada ilmu yang disebut oleh Allah dhahiran minal hayati dunia, dan di mana letak sikap kita dengan ilmu yang menjadikan kebahagiaan kita dunia dan di akhirat. Ini ilmu yang dhahirnya bisa bermakna baik, tapi orang kalau sudah salah mengambil sikap bisa menjerumuskan dia meraih ilmu yang tidak nafi. Ikhwanuddin, dari beberapa ayat ini kita sudah bisa mengapling wilayah kita. Kita sekarang di mana? Kita bisa mengapling bagaimana sekarang kondisi kita. Apakah ilmu yang nafi kita sudah miliki dan kita sudah mempunyai amanah yang benar terhadap ilmu yang nasib. Siang malam lari ke sana kemari karena kepentingan kita kepada ilmu yang nafi. Kayaknya kita masih jauh. Ya, kayaknya kita masih jauh. Disuruh duduk agak lama saja belum tahan. Disuruh mengurangi ngantuknya belum bisa, masih jauh. Ya, masih jauh. Ihtimam kita, sikap kita masih jauh. Kemudian yang kedua, ilmu mungkin kita miliki nafi. Tapi bagaimana kita, apakah kita sudah amanah? Malah kadangkala fitnah-fitnah daripada ilmu yang nafik mulai muncul. Kita tidak berakhlak, tidak mengambil din dengan ilmu yang nafik. Dan ini banyak terjadi fitnah seperti ini. Belum lagi, kadangkala ilmu-ilmu yang jelas itu haram, kita pelajari. Apalagi pada zaman sekarang ini, banyak orang keprosok tidak tahu. Ya, tidak tahu membedakan mana ilmu haram, mana ilmu yang tidak haram. Ilmu sihir sekarang namanya bukan sihir. Namanya diganti baru. Ilmu metafisika. Jadi kelihatannya, oh enggak haram ini ilmiah. Belum lagi yang lain. Belum lagi yang lain. Ilmunya orang-orang kafir. Banyak kemudian dikemas dan kemudian dianggap sebagai ilmu. Dan dinilai sebagai ilmu dunia. Sekarang saya tanya, ilmu dunia itu yang mana? Mana bedanya ilmu dunia dan mana bedanya ilmu haram? Kalau sekarang orang sekolah di sekolah umum, di rapot itu ada pembagian kan? Pembagian apa? Pelajaran mata kuliah atau pelajaran umum ada pelajaran agama. Kalau dulu saya masih ingat waktu sekolah itu dibagi. Tapi kalau pelajaran umum ini ada matematika, kemudian ada lagi apa? Seperti misalnya ilmu moral, ilmu apa yang dianggap pelajaran umum. Disamakan, dinilai sebagai ilmu dunia. Padahal ini enggak benar. Ada di situ ilmu yang haram yang dipelajari oleh orang dan dianggap ini ilmu dunia, salah. Ilmu dunia adalah ilmu teknik. Seperti ilmu bangun jembatan, ilmu skill, itu ilmu dunia. Kalau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mengatur pada seseorang, pada kebaikan seseorang, itu bukan wilayah ilmu dunia. Kalau orang sudah membuat ilmu seperti ini, jatuhnya bisa masuk ilmu yang haram. Seperti misalnya ilmu muamalah. Islam ngatur enggak? Ngatur kan? Kemudian ada ilmu yang dianggap ilmu dunia ngatur kepada ilmu muamalah ini. Ilmu apa namanya? Hah? Ini loh yang kuliah-kuliah, saya sih gak kuliah. Ilmu apa? Sosiologi, antropologi, ya kan? Diatur kalau orang berhubungan dengan ini. Dan mendidik manusia bermuamalah dengan cara orang kafir. Ini ilmu dunia apa ilmu haram? Haram, bukan ilmu dunia. Ilmu haram ya, bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Isinya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Haram. Ini kita, ya ini ilmu duniaan kuliah umum. Ini kita tidak tahu. Ada pelajaran yang pernah disampaikan salah seorang ulama. Lebih-lebih fitnah pada zaman hari ini. Sengaja orang kafir ini ingin merusak umat ini dengan ilmu dunia ini. Yaitu apa? Ketika ilmu dunia ini dikemas untuk, yang dulu sudah pernah sampaikan, untuk menghabiskan umurnya umat Islam tenggelam di dalam ilmu ini sehingga dia lalai dengan ilmunya yang sebenarnya. Yang diumpamakan oleh Syekh Ibrahim At-Tawajiri, orang kafir itu menaruh ilmu dunia, ditaruh di atas sebuah bukit tinggi yang seakan-akan itu ilmu yang paling tinggi. Ya kan begitu? Ditaruh di atas bukit tinggi padahal kata beliau, nilainya itu seperti seonggok daging unta yang tidak berkualitas. Daging unta bermanfaat enggak? Bermanfaat, tapi tidak berkualitas. Yang kualitasnya jelek. Ya manfaatnya dimakan juga bisa, enggak dimakan juga enggak apa-apa kan begitu. Tapi ditaruh di atas gunung yang tinggi, kemudian dikelilingi dengan jurang. Kira-kira kalau orang mau naik mengambil ilmu itu menghabiskan apa? Menghabiskan seluruh harta, menghabiskan seluruh umur. Ya kan? Korban apapun sudah rusak badannya, begitu dapat di sana cuma seonggok daging yang dimakan juga bisa, enggak dimakan juga enggak apa-apa. Umurnya sudah habis. Seperti itu. Dan sekarang banyak terjadi. Banyak orang-orang sudah sampai dokter mengeluh. Saya sudah belajar sampai dokter loh, saya ini sepertinya enggak dapat apa-apa, hidup masih bingung. Ini sudah dokter. Loh, saya cerita seperti ini bukan saya ini mengada-ada. Saya punya teman dulu akrab di Sulawesi. Dia profesor doktor antropologi sosial. Pernah membuat pondok pesantren satu dengan saya. Dia pernah makan indomie satu piring dengan saya. Itu cerita sama saya, hidup saya itu sengsara. Padahal itu doktor. Orang lain melihat kalau manggil dia, Pak Prof. Iya. Saya kalau bertemu sama dia itu kasihan. Subhanallah, kasihan. Dia merasakan hidupnya itu sengsara. Dia tenggelam dalam ilmu filsafat. Sampai pernah pergi sama istrinya di pesta nikah, pulang sendirian. Pulang sendirian. Dia ditanya sama anaknya, loh ibu mana? Loh, saya pulang sendiri loh. Dia cari lagi istrinya. Bingung. Kalau dia nerangkan tentang filsafat itu, pusing katanya kepalanya. Pusing. Ini sudah sampai dokter ini. Dia tidak meraih kebahagiaan hidup. Saya kadang itu kasihan. Sampai kadang dia mengeluh, wah, keluarga saya itu sengsara. Saya itu kalau masak-masak indomie sendiri. Keluarga saya enggak ada yang memasakkan saya. Subhanallah. Profesor, doktor. Sengsara dari kebahagiaan. Subhanallah. Orangnya sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah mengampuni dia. Itu ada di Kendari. Guru besar antropologi. Kadang orang lain melihat, wah ini orang hebat jadi rujukan. Dia sendiri kacau hidupnya. Kacau. Wallahu a'lam bishawab. Ini contoh. Dan masih banyak lagi contoh yang lain yang kita tidak tahu. Ikhwan Abidin, ini pelajaran yang kita ambil faedah. Karena itulah beliau mu'alif menerangkan, walidhalika ja'ati sunnah bitaksimil ilmi ila nafian wa ila ghairi nafi. Karena itulah Nabi kita Muhammad SAW di dalam sunnah beliau membagi ilmu kepada dua pembagian. Ilmu itu terbagi menjadi dua pembagian. Kesimpulannya, yaitu ila ilmin nafi, kepada ilmu yang nafi, wa ila ghairi nafi'in, dan kepada ilmu yang tidak nafi'. Dan perkara yang harus kita perhatikan, bagaimana? Wal isti'adatu minal ilmi alladhi la yantafi'u bihi wa su'alil ilmin nafi'i. Nabi, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung diri kepada Allah dari ilmu yang tidak nafi'. Jadi Nabi itu selalu berlindung diri kepada Allah agar dia tidak terjatuh kepada ilmu yang tidak nafi'. Dan Nabi selalu minta kepada Allah ilmu yang nafi. Ini permintaan Nabi. Nabi selalu berlindung diri kepada Allah dari ilmu yang tidak nafi. Dan Nabi selalu minta kepada Allah ilmu yang nafi. Dan dalil tentang masalah ini, di antaranya hadis dalam Sahih Muslim. Nabi bersabda, berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tasba', wa min da'watin la yustajabu laha. Ini yang tadi kita sebutkan. Dan disinilah rahasia kehidupan seorang hamba akan meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Ketika akhir kehidupannya da'watun yustajab, keinginan-keinginannya yang baik diberikan oleh Allah. Kebaikan-kebaikannya yang diharapkan diberikan oleh Allah. Dan itulah kehidupan para nabi. Kebaikan-kebaikan Allah berikan kepada mereka. Dan ini yang kita harapkan. Dan bagaimana akhir kesudahan yang baik dimulai dengan ilmu yang benar. Akhir kesudahan yang buruk adalah kalau orang itu kebaikannya tidak pernah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau orang hidupnya dijauhkan dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Siang malam dia mengharapkan kepada Allah kebaikannya tidak pernah dikabulkan. Dan disinilah letaknya kenapa dia tidak dikabulkan. Penyebabnya disebutkan dalam hadis ini, karena nafsunya tidak pernah puas. Nafsunya tidak bisa tumakninah. Nafsu itu kalau tidak bisa tumakninah, hamba itu akhirnya bagaimana? Orang kalau hidupnya mengikuti nafsu, dan nafsunya tidak bisa dia kekang, tidak bisa tunduk pada dia, bagaimana kehidupan hamba? Ahli ibadah atau ahli maksiat? Ahli ibadah atau ahli maksiat? Ahli maksiat. Orang kalau sudah hidup memperturutkan nafsu, hidupnya bagaimana? Maksiat. Tidak ada ketaatannya pada Allah, tidak ada ibadahnya, kerjanya banyak maksiat, banyak menyimpang. Kalau orang sudah ahli maksiat, wali Allah enggak itu? Hah? Wali syaitan, bukan wali Allah. Makanya dalam hadis kan, terus menerus ketika hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan apa? Dengan ibadah kan? Maka dia mendekat pada Allah, Allah dekat pada dia. Dia mendekat satu jengkal, Allah mendekat lebih lagi. sampai kalau dia melempar, bukan dia yang melempar, tapi siapa? Allah yang melempar. Itu wali Allah. Dan tidak mungkin orang bisa menjadi orang ahli ibadah yang kokoh kalau nafsunya tidak pernah puas. Kalau orang menahan nafsunya dan nafsunya dia batasi sekecil mungkin, akhirnya menjadi nafsu yang mutmainnah, maka orang ini adalah baru dia mampu menjalankan ketaatan kepada Allah. Baru dia mampu. Kenapa orang-orang pada zaman ini merasa berat dia menjalankan ketaatan pada Allah? Karena hidupnya tidak bisa mengendalikan nafsunya. Tidak bisa. Banyaknya maksiat dilanggar, banyaknya ketaatan ditiadakan. Kenapa? Karena hidupnya tidak bisa mengendalikan nafsunya. Nafsunya seperti yang dikatakan oleh Nabi apa? Hubbud dunia. Ya kan? Sudah hidup tenggelam dengan dunia. Gak usah jauh-jauh orang lain. Oh, ikhwan aja kalau pada hari ini, ikhwan ini, ikhwan ngaji, pikirannya, lo nanti kalau ngaji, ngaji terus, terus makan apa? Mikirnya udah gitu. Lo nanti istri saya bagaimana? Dan terus banyak nantinya. Lo kok ngaji itu gimana? Kok belajar kok terus menerus? Seperti ini keadaannya. Ini pakai istirahat apa enggak ini? Oh terus saja ya. Jadi, ikhwan fillah, kita langsungkan sampai nanti sekitar jam 11 ya. Sampai jam 11 lebih sedikit. Orang kalau nafsunya dia tidak bisa dibelenggu, tidak bisa ditahan, maka dia tidak akan bisa mengendalikan diri, kemudian tidak mungkin dia akan bisa menjalankan ibadah. Orang yang dia bisa menahan nafsunya, barulah dia akan menjadi orang yang bisa menjadi hamba Allah yang sami'na wa ata'na. Lihat contoh yang terjadi pada orang musyrikin Quraisy. Dulu orang musyrikin Quraisy itu dia susah gembira yang diukur, mereka susah gembira mengukur dengan apa orang musyrikin Quraisy? Mengukur dengan kesenangan hidup. Itu orang musyrikin Quraisy dulu. Mengukur dengan kesenangan hidupnya. Mana buktinya? Lihat buktinya pada waktu Raja Habasa datang. Untuk menyerang apa? Menyerang apa? Menyerang Ka'bah. Ada kejadian yang diambil pelajaran oleh para ulama. Lihat bagaimana kehidupan orang musyrikin Quraisy dulu. Hidup hatinya yang dia pikirin hanyalah kesenangan dunia. Pada saat Abraha mau menyerang Ka'bah, bagaimana orang musyrikin Quraisy? Dia di situ melawan. Gimana? Pergi menyingkir semua kan? Terus tinggal siapa di situ? Abdul Muttalib. Apa kata Abdul Muttalib kepada Abraha? Ka'bah urusan Allah. Dia mencari apa? Ontanya. Aina ibili? Mana onta saya? Itulah orang Arab. Itu menjadi perwakilan. Aina ibili? Mana onta saya? Ini Ka'bah mau dihancurkan. Dia berpikir ontanya. Wah ini ada gangguan ini. Ini gak berhenti. Saya gak bisa tahu HP jadi. HP-nya siapa ini? Coba. Ini zaman modern memang gini ya. Ini zaman modern. Jadi Ka'bah mau dihancurkan, dia berpikir bukan mikirin Ka'bah, mikir kepentingannya. Aina ibili, di mana unta saya? Di mana untanya? Dia mikir untanya. Apa kata Abraha? Bagaimana kamu? Ka'bah mau saya hancurkan, malah kamu mikirkan untamu. Apa kata Abdul Muttalib? Adapun Ka'bah milik Allah, itu urusan Allah. Unta inilah urusan saya. Dia menangis, dia susah dengan itunya. Tapi lihat ketika orang musyrikin Quraisy telah masuk Islam, hatinya telah mendapatkan hidayah iman, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan surga, diterangkan neraka, bagaimana mereka? Menangis gembira karena untanya lagi? Gimana orang musyrikin Quraisy? Menangis gembira karena untanya? Enggak pernah dia. Dia menangis gembira karena apa? Takutnya kepada Allah. Berubah kehidupan mereka. Dan menjadi hamba yang taat kepada Allah. Lihat ketika habis diterangkan surga dan neraka. Sahabat ketika diterangkan Nabi surga dan neraka, bagaimana? Tidak ada yang mau kerja. Tidak ada yang mau kerja. Berhenti semua dari kerja. Abu Bakar sampai heran. Loh ini kok bisa begini, ini kenapa? Ini mereka. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendidik para sahabat, menanamkan jiwanya menjadi nafsu yang mutmainnah. Kata Nabi, kalau kamu tahu apa yang ku tahu, apa kata Nabi? Kamu akan sedikit tertawa dan kamu akan menangis banyak. Dan kamu tidak akan berkumpul dengan istrimu di tempat tidurmu. Ini mereka. Kalau orang itu nafsunya sudah mutmainnah, maka lihat para sahabat, amalan-amalan besar dia lakukan luar biasa. Karena nafsunya sudah mutmainnah. Dan mana mungkin nafsu itu bisa mutmainnah kalau hatinya tidak khusyuk. Hatinya tidak takut pada Allah. Tidak akan ada nafsu itu tunduk kepada hati kalau hati itu tidak dipenuhi dengan takut pada Allah. Kalau hati itu tidak dipenuhi dengan makrifat kepada Allah, nafsu manusia tidak akan tunduk. Tidak akan tunduk. Kalau hati itu tidak dipenuhi dengan takut pada Allah, makrifat pada Allah, nafsu manusia tidak akan tunduk. Dan tidak mungkin orang hati akan meraih makrifat pada Allah dipenuhi dengan ilmu yang nafik kalau orang tidak talabul ilmi. Tidak mungkin. Kalau orang tidak meraih ilmu yang nafik, itu tidak akan mungkin. Ini sebagai kesimpulan. Maka Nabi berlindung diri kepada Allah dari ilmu yang tidak nafik dan meminta kepada Allah ilmu yang nafik. Sebagaimana, ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak pernah khusyuk dan dari nafsu yang tidak pernah kenyang, tidak pernah tenang, tidak pernah puas, dan dari doa yang dia tidak pernah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini di bagian awal. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian tentang masalah ilmu, yaitu beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab menerangkan lebih lanjut, bahkan doa Rasulullah dikutip oleh beliau bukan cuma seperti itu. Di bagian akhir alinea, bahkan Nabi sebagaimana dalam riwayat berdoa kepada Allah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni warzuqni ilman yantafi'u bihi. Ya Allah, jadikanlah bermanfaat dengan ilmu yang kamu ajarkan pada saya, dan ajarkan kepada saya ilmu yang memberi manfaat pada saya, dan berilah saya rizki ilmu yang senantiasa memberi manfaat kepada saya. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang lain, dikutip oleh beliau, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang nafi'. Kenapa? Nabi menyatakan, ilman, imanan da'iman. Saya meminta kepadamu iman yang da'in. Iman yang kokoh. Iman yang istiqamah. Faruba imanin ghairu da'in. Ghairu da'in. Berapa banyak iman yang dimiliki seseorang, dia tidak bisa da'in. Dia tidak bisa kokoh. Hari ini beriman, sore sudah tidak ada. Sore beriman, besok sudah tidak ada. Maka minta kepada Allah iman yang da'in. Apalagi pada zaman fitnah. Ya. Kemudian Nabi menyatakan lebih lanjut, wa as'aluka ilman nafi'ah. Saya mohon kepadamu ya Allah ilmu yang nafi'. Faruba ilman ghairu nafi'. Berapa banyak ilmu yang dimiliki seseorang ghairu nafi'. Ilmu itu tidak bermanfaat pada dia. Karena itu, ikhwan fillah, amanah ilmu itu amanah yang adil. Amanah besar, amanah yang para anbiya. Demikian diterangkan oleh beliau, maka beliau kemudian memberikan rincian setelah mengutip dari hadis ini tentang ilmu yang tidak nafik. Sebagaimana dikutipkan oleh beliau hadis yang diterangkan dengan kalimat yang ringkas, inna minal bayani syahran wa inna minal ilmi jahlan. Sesungguhnya di antara penjelasan itu syahran adalah merupakan sihir, dan di antara ilmu itu adalah merupakan kebodohan. Nabi mengingatkan ada ilmu yang bisa menjadi fitnah. Di antaranya kata Nabi, al bayan syahran. Bayan, uraian, penjelasan, retorika yang begitu bagus sekali kadangkala bisa menjadi sihir, bisa menjadi tidak nafik, bisa menjadi fitnah bagi seseorang. Dan itu banyak terjadi. Berapa banyak orang-orang ahli batil karena pintarnya dia ngomong menjadikan orang-orang mengikut kebatilan. Ini termasuk ilmu yang tidak nafik. Ya. Yang ini banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang yang mereka belajar ilmu retorika secara bebas. Bagaimana dengan bahasa itu dibuat supaya orang mengikuti maunya. Dan ini termasuk diperingatkan oleh Nabi adalah ilmu yang tidak nafik. Kemudian diterangkan oleh Nabi, wa inna minal ilmi jahlan. Dan di antara ilmu juga ada perkara yang dinilai bodoh. Apa maksudnya? Kalimat ini bisa dua makna. Makna yang pertama bisa bermakna benar. Makna yang kedua yaitu bisa bermakna yang tidak benar. Apa makna yang pertama? Makna pertama diterangkan oleh beliau, ayyatakallafal alimu ila ilmihi ma lam ya'lamu fayajhaluhu dalika. Yaitu ketika orang yang berilmu bertambah ilmunya, kemudian bertambah membebankan pada dia untuk dia tidak tahu lagi yang lain. Jadi orang biasanya bertambah ilmu, bertambah ngerti kebenaran, bertambah dia tahu kebodohannya. Kan begitu. Banyak orang begitu, dia tadinya ketika dia tidak belajar merasa dia berilmu, pinter. Begitu dia belajar, akhirnya tahu apa? Tahu kebodohannya. Contohnya kita dulu mungkin belum pernah disuruh belajar bahasa Arab secara benar-benar. Suruh ngapalin nahwu, ngapalin sorah, mungkin belum pernah. Merasa ketika, oh itu kan ilmu begitu itu gampang gitu. Begitu disuruh ngapalin, begitu disuruh belajar, kok susah ya? Kok sulit ya? Wah ini afwan Ustaz. Urus afwan terus berat ya di rumah. Kok susah sekali. Baru dia ngerti, oh ternyata saya banyak bodohnya loh. Dulu itu tidak tahu kalau dia itu bodoh. Makanya kadang-kadang lihat orang bodoh, menilai ulama itu rendah. Karena gak pernah ngerasakan susahnya apa? Susahnya ilmu. Tapi lihat kalau orang talibul ilmi yang betul-betul dia susah. Kalau saya baru belajar sorof aja kayak begini susahnya. Bagaimana seperti ulama yang mempelajari ilmu jarh wa ta'dil, rawi-rawi hadis seperti Syekh Albani, lebih kayak apa susahnya. Dan akhirnya menilai ulama itu tidak meremehkannya. Sampai satu rawi dihafal dari kecilnya sampai tuanya sampai meninggal dunianya. Kapan dia lupa ilmunya, kapan dia dapat, kapan ini. Itu hafal semua. Nanti cuma ngapalin sorof aja sudah. Masya Allah. Inna minal ilmi, sesungguhnya kalau orang itu memang betul-betul belajar mendapat ilmu, maka dia akan terbawa tahu kebodohannya. Dan inilah makna yang benar. Dan bisa bermakna yang lain, inna minal ilmi jahal. Sesungguhnya di antara ilmu, kalau kita pelajar, kita pelajari, maka itu adalah sesuatu yang bodoh. Kita tidak boleh belajar, kalau kita belajar itu kita bodoh. Itu bisa bermakna yang kedua ini. Sebagaimana diterangkan oleh beliau, li'anna wa yufassaru aidan bi'annal ilmu alladhi la yadur wa la yanfa'u jahl. Diterangkan juga oleh para ulama bahwasanya ilmu yang selalu membawa kerusakan dan ilmu yang selalu tidak memberi manfaat pada manusia tidak pernah boleh dinilai ilmu, tetapi dinilai apa? Kebodohan. Jadi jangan pernah dinilai ilmu, walaupun orang banyak menilai ilmu. Tapi sebenarnya itu tidak pantas dinilai ilmu, wong membuat kerusakan atau dinilai ilmu. Ilmu itu kalau dimanfaatkan memberi manfaat. Ilmu sihir, ilmu-ilmu seperti memberi manfaat apa pada manusia? Membuat kerusakan. Jadi sebenarnya tidak boleh dinamakan ilmu. Tapi dinamakan apa? Jahil, kebodohan. Dan inilah termasuk ilmu yang tidak nafik. Sebagaimana diterangkan oleh beliau, ilmu yang tidak nafik ini, وَهَذَا كَفْسِخْرِ وَغَيْرِهِ minal ulumil madarrati fid dini au fid dunia. Ilmu yang tidak bermanfaat ini diterangkan oleh beliau seperti ilmu sihir. Dan ilmu-ilmu yang lain yang sejenisnya. Sejenisnya dalam pengertian apa? Dalam pengertian al madarrah fid din. Ilmu yang isinya membawa rusaknya agama. Apapun ilmu itu. Kalau ilmu itu isinya bertentangan, membawa rusaknya agama kita, atau ilmu itu membawa kerusakan dalam urusan dunia, maka hakikatnya ilmu ini adalah ilmu yang haram. Ilmu yang sebenarnya tidak bisa dinilai ilmu, dan pantasnya dinilai sebagai ilmu kebodohan. Bukan bodoh, bukan alim, tapi bodoh. Apakah itu sihir atau yang punya sifat sama dengan sihir? Apa sifatnya? Yadurru fid din wa dunia. Ilmu itu kalau dimiliki orang membuat rusak agama, bertentangan dengan tuntunan Allah, dan membuat rusak kehidupan manusia. Sampai sekarang saya baru-baru itu dengar ada sebuah ikhwah kita cerita, ada temennya masuk fakultas itu, fakultas jurusan teroris. Ini sekarang ini orang jadi aneh-aneh. Segala macam yang tidak ada hubungannya dengan ilmu itu nanti jadi disiplin ilmu, dan itu magister. Innalillahi wa inna. Besok lagi ada fakultas nyamuk, fakultas segala macam yang tidak gunanya, fakultas yang tidak ada gunanya. Sampai ada itu dianggap ilmu sudah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini zaman fitnah yang besar, ikhwan. Kalau kita tidak bisa mempunyai panduan yang jelas, kita bisa terpelanting, terjerumus, dan hidup kita akan sia-sia. Ini yang diterangkan oleh beliau kesimpulannya, kata beliau Ibnu Rajab, ilmu yang haram, yaitu ilmu yang membawa madarat di dalam agama dan membawa madarat di dalam dunia. Dan itulah yang disebut ilmu yang tidak nafi. Dan diterangkan dalam sebuah riwayat, ilmu ini diberikan lebih rinci kembali, ada beberapa ilmu yang bisa dimasukkan ini, ilmu ini, tetapi sebagian lagi penjelasan menunjukkan tidak. Ada ilmu yang secara umum bisa masuk kepada ilmu yang haram, tetapi juga bisa masuk kepada perkara yang tidak masuk tercela, yang tidak haram. Di antaranya, yaitu ilmu tentang masalah nasab. Ya, ilmu tentang masalah nasab. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh beliau dalam sebuah riwayat yang mursal, maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma a'lana fulanan qala bima qalu bima ansabinnas." Suatu ketika orang berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, alangkah pintarnya, alangkah alimnya fulan itu." Maka Nabi bertanya, dia itu alim pintar dengan ilmu apa? Kemudian dia menjawab, yaitu bi'an sabin nas. Dia adalah orang yang alim menguasai ilmu tentang apa? Nasab manusia, keturunan. Ini nasabnya bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini, dan seterusnya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyatakan, ilmun la yantafi'u wa jihalatun la tadur. Itu adalah ilmu yang tidak memberi manfaat dan kebodohan yang tidak memadorotkan. Namun pemahaman ini, hadis ini riwayatin dalam mursal, dan yang sahih bahwasanya riwayat yang marfu, bahwasanya ilmu tentang nasab dan yang sejenisnya nanti adalah termasuk ilmu yang punya manfaat apabila tidak berlebih-lebihan. Punya manfaat apabila tidak berlebih-lebihan. Ya. Termasuk ilmu yang punya manfaat apabila dia tidak berlebih-lebihan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, dikutip oleh beliau Al-Hafid pada alinea berikutnya, waqad warada al-amru bi ayyu ta'allama min al-ansabi ma yatawassala bihi al-arhama min hadisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguh telah datang perintah yang menunjukkan untuk mempelajari ilmu tentang nasab, mengetahui ilmu tentang nasab kita yang bisa menjadikan sebab kebaikan. Begitu kita tahu nasab kita, maka kita akan bisa mendapatkan kebaikan, yaitu silaturahim. Karena kita diperintahkan dalam din untuk menyambung apa? Menyambung silaturahim. Supaya kita tahu nasab kita ini, saudara kita ini, orang tua kita ini, adik kita ini, mbah kita ini, nenek kita, kemudian kita ziarah. Berarti kita perlu tahu tentang masalah nasab. Maka diterangkan dalam riwayat ini, ta'allamu min ansabikum. Belajarlah kalian tentang nasab kalian, ilmuilah nasab kalian, ma tasilu bihi arhamakum. Yang dapat menjadikan kalian menyambung silaturahim. Maka ilmu mengetahui tentang ilmu nasab itu termasuk masyru' apabila dimaksudkan syar'i dan tidak berlebih-lebihan. Yaitu digunakan untuk beribadah, diantaranya ibadah berkaitan dengan nasab, yaitu apa? Silaturahim. Dan diterangkan lebih luas lagi dalam riwayat yang marfu', diterangkan dalam sebuah riwayat Nabi bersabda dari Abu Hurairah juga, ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum summantahu. Pelajarilah oleh kalian nasab kalian, kemudian kalian menyambung silaturahim dengan nasab itu, cuman tahu kemudian berhentilah. Artinya, fahamilah nasab kalian untuk apa? Untuk silaturahim. Karena ada orang mempelajari nasab bukan untuk silaturahim, tapi untuk apa? Untuk berbangga, ini nasab saya baik, ini mulia, ini. Ini sudah lain. Pelajarilah nasab kalian untuk apa? Untuk silaturahim. Kemudian termasuk dinasihatkan, ta'allamu minal arabiyya ma ta'rifuna bihi kitaballahi sumantahu. Kemudian belajarlah kalian bahasa Arab. Ini termasuk ilmu din, ilmu yang syar'i seperti ilmu nasab. Pelajarilah kalian bahasa Arab untuk kalian bisa memahami kitab Allah. Kemudian sumantahu, berhentilah. Maka belajar bahasa Arab syar'i. Kalau kemudian kita tidak bisa menempatkan dengan benar kitab hulu, maka kemudian ini juga bisa membawa fitnah tidak meraih ilmu yang nafi. Dan itu banyak. Tapi kalau yang antum pelajari itu bukan hulu. Ya, yang antum pelajari itu bukan hulu, itu masih taksir. Ya masih sangat kurang. Jadi jangan antum berujau, enggak boleh hulu belajar bahasa Arab. Berarti saya ini termasuk sudah hulu ini. Nah, berhenti dari belajar bahasa Arab. Bukan pengertian hulu di sini ada batasnya. Sampai kalian bisa memahami kitab Allah, sunnah Nabi, kalian sudah bisa ngambil faedah belum? Berarti bukan hulu, itu masih jauh. Masih jauh, bukan hulu. Ya. Sampai kalian bisa memahami kitab dan memahami sunnah. Memang karena ada orang belajar bahasa Arab, belajar nahwu sharaf itu hulu. Dibuat apa? Mereka sudah pintar nahwu sharaf, bahkan tidak faham Quran, tidak faham sunnah. Dan nahwu sharaf itu dijadikan apa? Debat dan hujah. Saling pintar-pintaran berhujah. Dan itu ada di beberapa pondok pesantren salafiyah di Indonesia itu ada. Bahkan mereka sudah hafal alfiyah. Mereka hafal kitab ini, hafal kitab ini untuk jadikan hujah, menang-menangan hujah. Ini hulu. Bahkan hal-hal yang rumit-rumit yang tidak ada kaitannya dengan kitab dan sunnah, dia berlebih-lebihan belajar di dalamnya. Itu hulu. Bahkan ada yang lebih hulu lagi, malah lebih aneh. Belajar nahwu sharaf untuk mencari barokah. Jadi untuk mencari barokah, bukan untuk memahami kitabnya, mencari barokah. Ya itu banyak terjadi. Jadi ngapalin alfiyah, apal. Kalau sudah apal alfiyah, kemudian motong ayam. Motong ayamnya itu tidak boleh dipotong-potong, harus utuh. Namanya kalau orang Jawa ingkung. Yang masak, yang ngapalin sendiri, supaya dapat barokahnya Imam Malik. Itu hulu lagi. Jadi dapat barokahnya Imam Malik, nanti kesudahannya supaya dapat ilmu laduni. Nah ini hulu lagi. Kalau menarobia, belajarlah kalian bahasa Arab, ma ta'arifu kitab Allah wa sunnata rasuli. Dan jangan hulu. Ya. Ini batasan, karena ilmu Arabia adalah ilmu wasilah. Ilmu perantara, bukan ilmu tujuan. Ilmu bahasa Arab itu bukan ilmu tujuan, ilmu wasilah. Tujuan kita untuk memahami kitab Allah, sunnah Rasulullah, dan kita menerimanya. Supaya kita tidak keliru. Nah ini jangan salah paham lagi. Oh kan bahasa Arab cuma ilmu wasilah. Jangan-jangan nanti pulang oleh-olehnya itu. Oh bahasa Arab itu gak penting, cuma ilmu wasilah. Ya wasilah kalau kalian tidak mendapati ilmu, kalian tidak bisa memahami kitab sunnah dan tidak bisa beribadah, bagaimana? Dan itu sudah diterangkan oleh para ulama tentang kedudukan masalah ini. Kemudian diterangkan lebih lanjut, wa ta'allamu minan nujum ma tahtaduna bihi fi dhulumatil barri wal bahr. Tsumman tahu. Kemudian belajarlah kalian tentang masalah bintang. Di mana letak bintang ini, letak bintang ini, letak bintang ini, kenapa? Untuk perkara yang kalian bisa jadikan petunjuk jalan. Kemudian di dalam kegelapan daratan dan kegelapan lautan, kemudian apa? Berhentilah kalian. Jangan dilanjutkan belajarnya. Ini perkara dari ilmu-ilmu yang termasuk di dalamnya ada kebaikan yang diperintahkan oleh syar'i, dan tidak boleh kita melampaui batas karena bisa masuk kepada ilmu yang tidak nafi, dan bahkan bisa kita terjerumus pada perkara yang haram. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan ilmu-ilmu yang seperti ini disimpulkan oleh muallif mungkin pada karena bukunya cetakannya enggak sama. Ya, di alinea berikutnya diterangkan kesimpulan daripada ilmu yang bisa bernilai baik, bisa bernilai jelek ini. Wa hadza mahmulun ala ilmi ta'siri la ala ilmi tasyiri. Fa inna ilma taksiri batilun muharram. Enggak ketemu. Nah, saya mau bilang halaman 8, nanti tempatmu halamannya 200. Hah? Ini karena kitabnya tidak sama. Sudah ketemu? Ya, cari sendirilah. Ya, gimana wong saya tidak tahu, masa suruh nunjukin. Di itu, setelah alinia, setelah Imam An-Nakhai. Nah, ini sudah salah arah ini. Hilang. Hah? Pakai yang mana? Oh, saya pakai yang itu. Nah, saya bawa sendiri ya tadi. Loh. Loh, ini malah saya belajar, gak bisa nerangin, bingung nanti. Harus nyocokkan sini, nyocokkan sini. Ya, mudah-mudahan antum lebih cerdas daripada saya bisa nyari. Ya, antum cari, insya Allah nanti ketemu. Jadi disimpulkan oleh mu'alif tentang masalah ilmu ini, kesimpulannya tentang ilmu seperti yang diterangkan tadi, ilmu nujum, ilmu bintang, adalah apabila orang mempelajari ilmu ini untuk taksir, punya pengaruh di dalam kehidupan. Oh, ini nasibnya ini, nasibnya ini akan bermanfaat, akan barokah, akan ini, ini haram. Ini termasuk ilmu yang masuk di dalam ilmu yang tidak nafik. Ilmu bintang yang haram dan termasuk bagian daripada sihir. Ilmu yang haram, meramal. Adapun ilmu bintang yang kita gunakan untuk mengambil petunjuk, maka itulah ilmu yang halal. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian peringatan disampaikan oleh beliau kembali, wa kadzalika at-tawassu' fi ilmil ansab mimma la yahtaju ilaihi. Demikian pula orang yang mereka telah tenggelam berdalam-dalaman di dalam ilmu tentang nasab yang dia tidak membutuhkan kepada ilmu tersebut. Sebagaimana waqad sabaqa an Umar wa ghairihi an nahyu anhu. Sebagaimana dalam riwayat Umar dan yang lainnya melarang orang mempelajari ilmu nasab yang membawa kepada perkara yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Ya. Seperti yang terjadi pada para tabi'in, mereka adalah orang-orang Arab yang ya'rifunahu wa ya'tanidu bihi. Tabi'in itu orang yang mereka memahami nasab dan mereka mempunyai kepentingan, tetapi mereka tidak mau mendalamkan di dalam masalah ini. Kemudian termasuk yang tadi ketiga diingatkan, wa kadzalika atawassu' fil ilmil arabiyyah. Seperti itu juga orang yang mereka berlebih-lebihan di dalam belajar bahasa Arab. 50 tahun cuma belajar nahwu sharaf aja. Ya, gimana? Hulu. Ya, hulu. Dan itu pun enggak bisa-bisa. Sudah 50 tahun enggak bisa-bisa. Enggak pernah khatam, enggak bisa-bisa. Hah? Sama. Masya Allah. Jadi, termasuk sikap seperti ini adalah hulu. Dan ini termasuk bisa membawa tercela. Bukan kebaikan, malah tercela. Malah tercela, termasuk bisa membawa fitnah karena kita menjadi terbengkele untuk mempelajari ilmu yang nafik. Sebagaimana mempelajari ilmu nahwu mimma yashghilu anil ilmi aham wal wuqufi ma'ahu yuhrimu ilman nafian. Seperti orang yang belajar ilmu nahwu kemudian dia sibuk di dalamnya mencari apa detail-detailnya perbincangan perpecahan di kalangan ulama-ulama nahwu, kemudian dia menghentikan diri di dalamnya dan dia menghalangi dari ilmu yang nafik, yaitu ilmu tauhid, ilmu kitab, ilmu sunnah dan sebagainya. Ini semuanya termasuk bagian daripada yang tercela. Demikian juga ilmu tentang hisab, kemudian yang terakhir ilmu yang masuk baru di dalam agama kita. Wa amma ma ahdasa ba'da sahabah. Sudah ketemu? Sudah. Wa amma ma ahdasa ba'da sahabah. Wa amma ma ahdasa ba'da sahabah minal ulumi allati tawassa'a fiha ahluha wa sammuha uluman Wadannu anna man lam yakun aliman biha fahuwa jahilun aw dalun fakulluha bid'atun wa hiya min muhdatsatil umuril manhiyyi anha. Termasuk ilmu-ilmu yang berkembang baru yang terjadi setelah para sahabat, yang itu dibuat kemudian orang mendalam-dalamkan di dalamnya dan kemudian ahlinya menyebut sebagai ilmu, dan kemudian orang yang mempunyai ilmu ini menganggap kalau orang tidak pintar dalam ilmu ini dianggap orang bodoh, dan kemudian zaman ini sudah dianggap sebagai bagian daripada ilmu agama. Itu banyak ilmu-ilmu baru yang tidak pernah para sahabat memahaminya, kemudian muncul setelah mereka para sahabat dan di atas namakan ilmu agama. Padahal itu semuanya, kata beliau, adalah ilmu muhdatsatil umur, yaitu ilmu-ilmu bid'ah di dalam agama. Yang dengan sebab bid'ah di dalam agama inilah, maka muncullah firqah-firqah di dalam agama. Tidaklah firqah terjadi, firqah kecuali dengan sebab apa? Kecuali dengan sebab mereka terjatuh di dalam bid'ah di dalam agama. Coba sekarang, Jahmiyah, Mu'tazilah, As'ariyah, terjadi firqah Jahmiyah, firqah As'ariyah, firqah Mu'tazilah. Dengan sebab apa dia? Dengan sebab apa dia terjatuh pada firqah ini? Dengan sebab dia terjatuh pada bid'ah tentang apa? Tentang mengimani nama Allah, mengimani sifat Allah, mengimani perbuatan Allah. Akhirnya terjatuhlah dia kepada bid'ah dalam masalah ini, dan terjadilah firqah Jahmiyah, firqah Mu'tazilah, firqah As'ariyah. Ketika dia berbicara bid'ah di dalam ilmu beriman tentang nama, tentang sifat, tentang perbuatan Allah, tentang zat Allah, jadilah bid'ah dan jadilah firqah. Orang khawarij, orang murji'ah, terjadi firqah berkaitan dengan bid'ah apa? Berkaitan dengan bid'ah apa? Khawarij, murji'ah, terjatuh pada firqah dengan sebab bid'ah apa? Bid'ah tentang masalah iman, ya kan? Tentang masalah apa? Iman. Ketika mereka berbicara tentang makna iman dengan makna penjelasan yang bid'ah, akhirnya mereka terjatuh di dalam firqah yang disebut khawarij, firqah yang kemudian disebut dengan murji'ah. Terjadi firqah Mu'tazilah, terjadi firqah Syiah. Ketika mereka terjatuh bid'ah di dalam masalah apa? Masalah apa? Keimanan kepada sahabat. Ketika mereka berbicara terhadap sahabat Nabi dengan cara yang bid'ah, maka terjadilah firqah. Tidaklah firqah terjadi kecuali dia terjerumus di dalam masalah bid'ah. Makanya ilmu-ilmu baru yang terjadi setelah sahabat itu adalah termasuk perkara-perkara ilmu yang tidak nafi. Karena dengan sebab itu orang terjatuh kepada penyimpangan di dalam agama, walaupun ilmu itu atas nama agama. Maka disebutkan oleh beliau yang pertama, famin dalika ma ahdatsahul mu'tazilatu minal qadari wa darbil amsali lillah. Di antara bid'ah yang baru yang muncul, yang orang pun menganggap itu bagian daripada ilmu bagi orang yang bodoh tidak tahu, yaitu ilmu yang dilakukan, dibuat oleh orang-orang Mu'tazilah ketika mereka berbicara tentang takdir. Maka muncul Mu'tazilah, muncul Qadariyah ketika berbicara tentang takdirnya Allah dengan bid'ah. Wa darabal amsal lillah. Dan ketika dia telah membuat permisalan, contoh-contoh pembicaraan tentang Allah yang tidak pernah dituntunkan dalam kitab dan sunnah, maka jatuhlah dia pada ilmu yang nafi. Dan sekarang ilmu itu dianggap ilmu din. Kalau antum belajar di beberapa perguruan tinggi Islam, di sana diajarkan ilmu kalam. Ya kan? Diajarkan ilmu kalam. Dan yang dipelajari ya seperti ini. Bagaimana mengenal Allah dengan teori bid'ah yang tidak pernah dituntunkan di dalam kitab, di dalam sunnah. Ini termasuk ilmu muhdatsat dan termasuk ilmu yang tidak nafi. Ya, ilmu yang tidak nafi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pernah memberikan nasihat kepada Maimun bin Mihran, berkata Ibnu Abbas, iyyaka wan nadhara fin nujumi fa innaha tad'u ila al-kuhanati wal qadar. Wal qadar Iyaka wan nadra fin nujumi fa innaha tadu ilal kuhana wal qadari fa innahu yad'u ila az-zindiqati wa iyyaka wa shatma ahadin min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa yukibbaka Allahu fin nari ala wajhika. Kata Ibn Abbas memberi nasihat kepada Mihran, Maimun bin Mihran, waspadalah kamu dari kamu memperhatikan pada bintang-bintang, karena sesungguhnya itu akan membawa kamu kepada ilmu kuhana, ilmu dukun, ilmu meramal. Kemudian waspadalah kamu dari kamu berbicara tentang masalah takdir. Kenapa? Karena itu akan membawa kamu kepada zindik. Apa zindik? Kafir. Bisa menjerumuskan orang kepada kafir. Ingkar kepada sifat Allah. Kemudian ingkar kepada zat Allah. Kemudian wa iyyaka wasatma akhadin min ashabi Muhammad. Hati-hatilah kamu di dalam kamu berbicara mencela kepada salah seorang dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Maka Allah akan menjerumuskan kamu ke dalam neraka. Ini sudah diingatkan termasuk perkara-perkara bid'ah yang diterangkan yang pertama tadi. Kemudian seperti contoh pembicaraan masalah takdir yang dicontohkan oleh beliau Kaulil Qadariyah. Seperti contoh perkataan orang Qadariyah. Kata Qadariyah, lau qaddara wa qada summa adzabana dzaliman. Ya, pada alinea yang berikutnya kata orang Qadariyah sebagai contoh orang yang berbicara secara bid'ah di dalam takdir. Kalau sekiranya Allah mentakdirkan pada fulan, kemudian Allah telah menetapkan pada fulan sudah ditakdirkan hidupnya misalnya di dunia sengsara, kemudian summa adzaba. Sudah dia takdirnya tidak baik, kemudian Allah mengadab dia. Fakana zaliman. Maka kalau begitu Allah itu zalim. Ketika orang berbicara takdir dengan akalnya, maka dia akan seudan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi pada Ja'ad bin Dirham. Ketika Ja'ad bin Dirham melihat ada orang itu sudah sakit, sudah miskin, sengsara, ditakdirkan tertimpa penyakit yang susah. Maka apa kata Ja'ad bin Dirham, dia keluar, lihat bagaimana zalimnya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang itu sudah ditakdirkan miskin, malah ditakdirkan lagi ditimpakan penyakit yang seperti ini. Ini ketika orang berbicara takdir dengan bid'ah, dengan akalnya. Maka ini termasuk contoh dari orang yang mereka terjerumus pada ilmu yang tidak nafik. Dan pembicaraan masalah ini bukan di sini tempatnya. Dan kalian insya Allah sudah banyak berbicara tentang masalah akidah yang berkaitan dengan masalah takdir. Kemudian diterangkan beliau lagi di antaranya perkara yang kembali dibuat oleh orang-orang bid'ah setelah sahabat tidak ada, yaitu ma wa min dalika a'ni muhdatsatil umuri ma ahdatsahul mu'tazilatu wa man khada hadwahum min al kalami fi dzatillahi ta'ala wa sifatihi bi adillatil uquli wa huwa ashaddu khataran min al kalami fil qadari. Lian al kalam fil qadari kalamun fi afalihi wa hada kalamun fi dzatihi wa sifatihi. Termasuk penyimpangan ilmu yang tidak nafik, yaitu orang yang terjadi membuat bid'ah pada zaman berikutnya, bid'ah yang dilakukan oleh orang Mu'tazilah dan teman-teman mereka dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, yaitu dari golongan Asy'ari dan yang sejenisnya. Ketika dia berbicara tentang zat Allah dengan akalnya, berbicara tentang sifat Allah dengan dalil-dalil akal, ini lebih berbahaya, lebih membawa kepada kerusakan dibanding orang yang berbicara kepada takdirnya Allah dengan akal. Kenapa? Diterangkan di sini karena berbicara tentang takdir itu adalah sama saja berbicara tentang perbuatan Allah. Karena takdir ini adalah qada dan qadarnya Allah. Allah yang berbuat kepada hambanya. Adapun berbicara tentang masalah zat dan sifat ini lebih jauh lagi. Makanya ketika mereka berbicara tentang nama Allah, tentang zatnya, tentang sifatnya dengan akal mereka, maka mereka dolal. Bahkan sebagian ulama, mereka mengkafirkan salah satu kelompok yang sudah ghulu dalam masalah ini. Yaitu apa? Jahmiyah Ghaliyah. Kelompok Jahmiyah yang mereka ghulu oleh salah seorang imam sunnah dalam kitab Asluddin Aslussunnah wa Iqaduddin sudah diterangkan kufur yukhriju minal milah. Ini akibat ilmu yang tidak nafi. Kaitannya dengan beriman, berbicara tentang zat Allah, tentang namanya dan tentang sifatnya. Ini yang diterangkan oleh beliau kembali di antara perkara yang menjadikan orang terjerumus pada ilmu yang tidak nafi. Kemudian termasuk ilmu yang tidak nafi kembali, dan kita tidak akan merinci tentang masalah ini karena fokus kita menerangkan tentang hakikat ilmu nafi dan bagaimana jalan ilmu yang nafi. Kemudian beliau menerangkan kembali Imam Ibnu Rajab, wa min dzalika a'ni muhdatsatil ulumi ma ahdatsahu fuqaha wa lirra'yi min dawabita wa qawaida aqliyatin wa raddi furu'il fiqhi ilaiha wa sawa'un akhalafat sunana am wafaqatha tardan litilkal qawaidil muqarrarati wa in kana asluha mimma ta'awwaluhu ala nususil kitabi wa sunnati lakin bi ta'wilatin yukhalifuhum ghairuhum fiha. Di antara perkara lagi ilmu yang dibuat kemudian, yang termasuk baru yang dibuat-buat oleh orang yang juga membawa fitnah di dalam ilmu din dan tidak nafi, adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang ahli ra'yu di dalam mereka memahami hukum, di dalam mereka memahami ini halal, ini haram. Ketika mereka sudah menggunakan ukuran halal haram dengan apa? Dengan akalnya, yaitu dari ulama-ulama ahli fikih madhab yang mereka berijtihad dengan kaidah-kaidah yang mereka buat, yang masuk di dalamnya ilmu kalam. Jadi banyak beberapa kaidah fikih masuk di dalamnya pemikiran-pemikiran ra'yu, ilmu kalam. Sehingga kadangkala orang beristimbat dengan kaidah fikih bertentangan dengan dalil dari kitab dan dari sunnah. Itu bisa terjadi. Ya. Karena itu sampai ada salah seorang ulama pada zaman ini menulis sebuah kitab Usul Fiqih Inda Ahlil Hadis. Jadi ada sebuah kitab yang ditulis Usul Fiqih Inda Ahlil Hadis. Jadi usul fikih sebagaimana yang dipegangi oleh orang-orang ahli asar, oleh orang-orang ahli hadis, ahli sunnah. Karena ada usul fikih yang dipakai oleh orang-orang ahli ra'yu, dia membuat kaidah-kaidah yang baru untuk menetapkan ini halal, ini haram. Dan ini di Indonesia masih banyak. Ya. Kalau di beberapa organisasi ada namanya Fahsul Masail. Ada namanya, jadi mereka berkumpul untuk membahas dengan kaidah-kaidah fikih untuk menetapkan hukum-hukum yang ada ini haram apa halal. Tanpa memikirkan ini bertentangan dengan Quran apakah sunnah. Tidak. Tanpa memikirkan ini cocok apa tidak cocok. Tidak. Dan itu banyak dilakukan di beberapa organisasi. Ya. Ada lagi yang mungkin lebih khusus lagi. Ada namanya sebuah organisasi yang dia punya apa tarjih. Tapi tidak tahu apakah dia beristinbat dengan kitab dan sunnah, apakah tidak, atau pernah kemasukan ahli pemikiran ahli ra'yu. Yang kemudian dianggap sebagai istilah fikih islami. Tetapi masuk di dalamnya ilmu-ilmu baru. Dan ini termasuk hakikatnya ilmu yang harus dikeluarkan dalam Islam. Dan itu bukan daripada ilmu yang nafi. Ini yang disebutkan oleh mu'alif kembali tentang ilmu tersebut. Dan berikutnya beliau menerangkan tentang ilmu baru yang ada setelah para sahabat. Beliau berkata pada masih kelanjutannya, wa mimma angkarahu a'immatus salaf al-jidalu wal khisamu wal mira fi masailil halal wal haram. Termasuk di antara yang diingkari oleh para salaf dan bukan itu ilmu yang nafi adalah jidal, ilmu debat, bantah-bantahan. Ya, ilmu al-jidal wal khisam wal mira, ilmu berdebat, berbantah-bantah di dalam masalah halal dan masalah haram. Ini juga termasuk perkara-perkara yang baru yang dibuat oleh orang-orang sekarang. Dan tidak pernah, kata beliau Al-Imam Ibnu Rajab, walam yakun dalika tariqatu a'immatil Islam, Dan para imam Islam dulu tidak pernah dia menempuh jalan seperti ini. Wa inna ma ahdatsa dzalika ba'dahum, dan hanyalah hal itu dilakukan oleh orang-orang setelah mereka. Ada sebuah perkataan yang sangat bagus pada alinea berikut diterangkan oleh Ibnu Rajab, yaitu beliau mengutip perkataan para salaf sebagaimana dalam hadis yang marfu diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadala, tidaklah satu kaum mereka tersesat setelah mendapatkan petunjuk kecuali apabila pada kaum itu didatangkan jadal, kecuali pada kaum itu sudah masuk pada ilmunya yaitu berdebat. Kemudian Nabi membaca ayat ma dharabu laka illa jadalan, tidaklah merusak pada kamu ilmu itu kecuali perdebatan. Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah kaum yang suka berbantah-bantahan. Ini adalah termasuk ilmu yang tidak nafik. Maka Ba'du Salah berkata, idza aradallahu bi'abdin sharran, idza aradallahu bi'abdin sharran uhlika an uhliqa anhu babul amal. Ya. Apabila Allah mengendaki pada seorang hamba itu dikendaki oleh Allah baik, maka ditutupkan bagi dia. Apabila Allah mengendaki pada hamba pada kejelekan, kalau hamba itu dikendaki oleh Allah pada kejelekan, maka pintu beramal ditutupkan bagi dia. Jadi alamat kalau orang itu agamanya nanti rusak, apa? Dia ditutupkan oleh Allah pintu beramal. Dia punya ilmu tetapi dia tidak sibuk dengan mengamalkan ilmu. Kemudian apa? Wa futiha lahu babul jadal. Dan kemudian dia dibukakan oleh Allah pintu berdebat. Dia senang berdebat dengan ilmunya. Dia senang ngalahkan orang, dalili orang, ini kesenangannya. Kalau sudah seperti ini alamat dia tidak meraih ilmu yang nafik. Sebagaimana Ba'du Salah menyatakan, kalau Allah mengendaki seorang hamba jelek, maka ditutupkan pintu beramal, dibukakan pintu berdebat. Ini yang terjadi. Maka dalam sebuah riwayat, bahkan diterangkan lebih lanjut, Imam Malik rahimahullah pada alinea berikut, waqila lahu rajul yakunu aliman bisunnan yujadilu anha, pernah ditanyakan kepada Imam Malik, seseorang yang dia alim dengan sunnah Nabi, ada orang dia alim dengan sunnah, orang ahli sunnah, yujadilu anha, apakah dia dibantah? Kalau dia keliru kita bantah, kita debat, kita ajak berdebat. Kalalah, maka kata Imam Malik, jangan. Kalau orang itu alim di atas sunnah, maka kalau kita ingin menyampaikan, maka jangan diajak debat. Tapi apa? Walakin yukhbiru bi sunnah, tapi khabarkan dengan sunnah. Sampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan, qala Nabi. Sampaikan, qala sahabat. Kalau orang ahli atsar, ahli sunnah, jangan didebat. Sampaikan sunnah. Fa in qabala minhu kalau dia menerima. Wa illa, kalau dia tidak, sakata. Kalau tidak, maka diam. Jadi sudah, tidak usah membuka pintu perdebatan. Ngejar terus ingin mengalahkan. Ini bukan tarikannya para salaf. Tantang-tantangan ini bukan tarikannya para salaf. Tidak pantas para salaf itu tantang-tantangan. Sampai akhirnya tantang-tantangan mubahalah. Tidak pernah ada para salaf. Padahal ada ulama kita tantang-tantangan mubahalah itu. Tidak pernah ada tarikah seperti ini. Sampaikan sunnah, kalau diterima alhamdulillah, hari ini belum, mudah-mudahan besok. Besok belum, mudah-mudahan besok lagi. Hidayah itu kita tidak tahu. Jangan membuka pintu debat. Karena debat itu adalah ilmu yang tidak nafik. Sebagaimana lebih lanjut disebutkan, kata Imam Malik, al-mar'u wal-jidal fil ilmi, al-mira'u wal-jidala fil ilmi yudhibu binuril ilmi. Ketahuilah bahwasanya berdebat, bantah-bantahan di dalam ilmu itu akan menghilangkan cahayanya ilmu. Lihat, kalau ilmu din, ilmu kitab, sunnah sudah dijadikan perdebatan, maka ilmu itu tidak bercahaya lagi. Ilmu itu malah menjadi suram. Orang dengan ilmu itu tidak bercahaya, tidak hatinya terbuka, enggak. Malah kemudian sakit hati. Suram cahayanya ilmu. Padahal ilmu itu mestinya ketika sampai menerangi manusia, kan begitu. Ini begitu sampai orang malah merasa dipojokkan, merasa dikalahkan, sakit hati, inilah akibat masuknya apa? Jidar. Akibat masuknya mirok. Ya, menjadikan ilmu itu cahayanya hilang. Wa qala al-mirau fil ilmi yuqasil qalba, yuqsil qalba. Kata Imam Malik, berdebat di dalam masalah ilmu itu menjadikan hati keras. Maka lihat buahnya orang yang berdebat. Gimana buahnya orang yang berdebat? Hatinya keras, sakit hati. Malah yang muncul permusuhan, yang muncul hasad. Ini yang terjadi kalau orang sudah masuk pada debat. Wa yurisud dagan, dan akan mengakibatkan hati orang itu sakit hati, hasad, dengki dan sebagainya. Maka jangan masukkan di dalam ilmu kitab sunnah ilmu yang nafik, yaitu perdebatan. Kemudian di dalam hal ini perkataan para salaf sudah sangat banyak sekali tentang sikap yang menunjukkan bahwasanya para salaf mereka tidak mau menjatuhkan diri di dalam ilmu debat, dan ilmu mereka adalah sunnah, dan sunnah itu disampaikan, dan bukan berarti dengan seperti ini maka seseorang itu dinilai tidak alim. Karena ukuran orang alim dan tidak alim itu bukan dilihat dia bisa mengalahkan orang apakah tidak. Dan ini jangan salah paham. Jangan sampai di zaman ini seperti ini. Jadi jangan sampai kita sibuk untuk ngurusi bagaimana bisa membantah orang, kalah bisa membantah orang, kalah bisa membantah orang, kalah jangan. Dan jangan takut kemudian, lah kalau gitu kan kita tidak dinilai ahlus sunnah. Katanya ahlus sunnah itu ilmunya segala-galanya, bisa mengalahkan orang. Ini kekeliruan yang salah. Justru yang terjadi pada para salaf tidak seperti ini. Diterangkan oleh beliau, wa ma hadza fa fi kalamis salaf wal a'immati ka Malik was Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq bin wa Ishaq at-tanbihu ala ma'khadil fikhi wa madrakil ahkam bi kalamin wajizin mukhtasarin yufhamu bihil maqsudu min ghairi italatin wala isabin. Maka lihat contoh para salaf di dalam masalah ilmu. Kata beliau, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bersama dengan ini sesungguhnya pada perkataan para salaf dan para imam-imam kita seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, terdapat banyak peringatan yang kita bisa ambil dasar fikih pemahaman mereka di dalam memahami hukum. Yaitu bagaimana mereka? Mereka kalau berbicara tentang masalah ilmu din, ilmu hukum dan sebagainya, bikalamin wajiz. Mereka ngomong dengan apa? Perkataan yang ringkas. Sampaikan dengan perkataan yang ringkas, mukhtasarin yufhamu bihi. Yang bisa dipahami. Orang itu kita tujuannya ingin menyampaikan pemahaman, sudah. Sampaikan dengan kalimat yang jelas, ini tuntunannya, sudah. Itu perkataan yang baik, yang ditempuh oleh para salaf. Maksud tujuannya sudah disampaikan, min ghairi italah, tidak perlu panjang lebar, luas-luasan. Wala isyab, dan tidak perlu perbincangan yang banyak. Bahkan yang terjadi sebaliknya. Seperti yang diterangkan oleh beliau, fi kalamihim min raddil aqwalil mukhalifati lisunnah fi altafi isyaratin wa aksani ibaratin bihaitsu yughni dhalika min famihi an italatil mutakallimina fi dhalika ba'dahum. Bahkan Ibnu Rajab menerangkan, bahkan pada perkataannya para salaf. Lihat pada perkataan para salaf. Bahkan pada perkataan mereka banyak sekali terdapat apa? Bantahan yang mematahkan perkataan orang-orang yang menyelisih sunnah. Jadi pada perkataan mereka dulu yang sedikit-sedikit itu sudah terdapat perkataan-perkataan yang sudah bisa mengalahkan omongan-omongan orang yang menentang sunnah dengan bahasa yang halus, yang menunjukkan pada sasarannya, bahasa yang baik, ungkapan yang sangat bagus. Kalimatnya cuma simpel. Maka lihat, tidak ada setiap bid'ah pada hari ini, padahal bid'ah itu baru muncul sekarang. Begitu kita lihat perkataan para salaf sudah membantah bid'ah yang ada pada hari ini. Itu sudah banyak. Makanya lihat, kembali kepada mereka. Ini contoh. Jadi jangan kita bingung sendiri sibuk. Nah, ahlus sunnah itu jangan sibuk menjadi orang yang tantang-tantangan kesana kemari paling-paling cuma dengan okolnya dia sendiri. Dengan pendapatnya dia sendiri, dan malahan yang bikin malu, sudah tantang-tantangan hujah di kamera, di syuting, akhirnya kalah lagi. Kalah lagi. Padahal dirinya, oh ini ahlus sunnah sejati di Indonesia. Sudah ahlus sunnah sejati katanya, berhujah dengan narawal bid'ah, malah dimasukkan karpe ben menang, malah kenyataannya dipermalukan. Nah, inilah akibat orang-orang yang bodoh tidak paham dalam din. Oh, kebatilan itu kalau kita sampaikan kebenaran, fa'am innal batila zahuqa, batil itu tidak ada nilai. Ya. Kalau kita membantah dengan cara-cara akal yang salah, malah justru salah. Kemarin baru saja pada waktu kita ngaji, lihat Rasulullah ketika didatangi Utbah. Rasulullah ketika didatangi Utbah bin Rabi'ah, di mana Utbah ini adalah orang pintar ngomong pada orang musyrikin Quraisy. Dijadikan perwakilan oleh orang musyrikin Quraisy untuk dakwai Rasulullah. Jadi Rasulullah mau didakwai supaya dikalahkan hujannya. Maka Utbah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, anta khairun an Abdullah?" "Wah Muhammad, kamu itu orang yang lebih baik atau bapakmu Abdullah?" Ya kan? Kemudian, "Ya Muhammad, kalau kamu ingin hajat dengan dakwahmu ini, maka aku kumpulkan harta. Kalau kamu ingin, kamu punya ba'ah, punya kemampuan, mempunyai istri yang kuat nafsumu, maka aku kumpulkan wanita orang Quraisy, saya nikahkan 10 wanita, kamu silakan pilih." Terus sampai kemudian disampaikan kembali, padahal Rasulullah dulu oleh orang musyrikin Quraisy dikatakan apa? Al-Amin. Kemudian setelah Utbah datang, ketika itu saya belum pernah mendapati seorang jembel jelata yang paling jelek tukang mencaci maki orang Quraisy kecuali kamu, Utbah. Kemudian terus dia ngomong saya panjang lebar. Nabi itu cuma dia. Nabi diam. Nabi cuma nanya, "Faraghta ya Abul Walid, cukupkah kamu ngomong wahai Abul Walid?" Jadi cuma begitu aja. Kalau kita sudah marah-marah ribut ini, ribut ngomong kiri kanan, bertengkar jotos-jotosan, ya kan? Akhirnya mengerahkan pasukan, ini ahli sunnah kelas apa? Rasulullah cuma berkata kepada Abul Walid, "Faraghta ya Abul Walid, cukupkah kamu Abul Walid?" Abul Walid dia bilang, "Na'am, iya saya cukup." Kemudian dengarkan apa yang kukatakan. Apa Rasulullah? Dia tidak dongeng, tidak bersair, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia membaca ayat Al-Quran. Dia membaca surat Tanzil Sajdah. Subhanallah. Sampai Abul Walid itu mendengarkan termangu-mangu. Kemudian dia pergi. "Ini yang saya dengar bukan omongan manusia. Bukan syair, bukan dukun, bukan. Ini kalamnya Allah." Ini Rasulullah. Diterangkan oleh salah seorang ulama. Dan inilah sikap Ahlussunnah. Yaitu apa? Ketika syubhat datang kepada dia, jangan istijal. Jangan istijal. Jangan segera kita ingin membantahnya. Dengarkan dulu apa maunya, perhatikan gimana omongan dia. Lengkap sampai selesai. Jangan emosi aja, ribut-ribut aja gak ada gunanya. Habis bantah syubhat, besoknya malah dia menyimpang. Gak aneh kan? Dulu tantang-tantangan sama firqah, sekarang dia membuat firqah baru. Tidak ada gunanya. Rasulullah. Dan apa dia membantah? Dengan akal. Nabi cuma membantah dibacakan ayat Al-Quran. Semua omongannya tidak ada dilayani. Dia tidak menjawab, "Saya lebih baik. Bapaknya lebih baik." Enggak. Dia tidak menjawab, "Saya tidak mau itu. Saya tidak mau itu." Tidak mendak kan? Dia cuma bacakan apa? Ayat Al-Quran. Dengan mendengar ayat Al-Quran saja ini, dia sudah tidak bisa. Justru ini yang penting. Al-Quran itu mubarak. Sunnah Nabi itu mubarak. Sampaikan itu Quran, sampaikan itu sunnah. Jangan berdebat. Sampaikan dalil. Itu lebih nafi. Dan orang akan lebih terkena ketika dia mendengar dalil. Dan itulah ahlu sunnah. Makanya para ulama ahlu hadis, sampai mereka, Imam Bukhari rahimahullah, dia membuat bab, membuat pemahaman di dalam hadis. Pemahaman di dalam hadis dia cuma buat dalam bentuk apa? Bab. Imam Bukhari itu di dalam memahami hadis cuma dibuat apa? Bab. Kadang orang tidak paham tentang Imam Bukhari. Imam Bukhari itu hanya bisa mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Dia tidak tahu fikih. Ya kan begitu? Ini menunjukkan dia tidak paham. Di mana fikihnya Imam Bukhari? Fikihnya Imam Bukhari di mana? Di bab yang dia buat. Makanya setiap Imam Bukhari membuat bab, itulah fikihnya Imam Bukhari. Bab tentang ini, bab tentang ini, itulah fikihnya. Dan sedikit kan dia mengatakan, dan para ulama salaf itu seperti itu. Jadi tidak ngomong ngoyoworo kesana kemari, dia tidak mudeng, apalagi orang lain tidak mudeng. Dia sendiri aja nggak mudeng. Ditanya kamu itu ngomong apa, Enggak mudeng. Dan itu sekarang saya banyak dapati. Ini teman-teman di Semarang itu kalau membaca kitab, dia nerjemahin kamu itu paham enggak? Bilang saya enggak paham. Enggak paham kok disetorkan ngapain? Mundur sana. Belum paham kayak ini, enggak paham. Dia sendiri enggak paham, apalagi orang paham. Nah kalau enggak paham, jangan yakin benar wong enggak paham. Ini sudah belajar, apalagi enggak belajar. Makanya banyak orang kemudian inginnya membantah kebatilan, akhirnya terjerumus di dalam kebatilan. Karena tidak tahu thariqah, isinya terjerumus di dalam bantah-bantahan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah diterangkan oleh beliau lebih lanjut. Fama syakata man syakata min kasratil khisam al jidal min salafil ummah jahlan. Tidaklah telah diam dari orang yang dia diam, yang dia tidak mau berdebat, yang dia tidak mau berbantah-bantahan dari para salaf dulu, bukan karena dia bodoh. Para ulama salaf tidak suka bantah-bantahan, bukan karena dia tidak pintar berhujah, bukan karena dia itu bodoh, wala ajizan, dan bukan karena dia itu lemah tidak bisa menghadapi orang. Enggak. Mereka dulu banyak orang-orang pintar para salaf itu. Lakin sahkatu an ilmin. Tetapi mereka diam itu diamnya berdasarkan ilmu. Yang lebih baik itu diam. Nah kalau kita diam sekarang itu karena melongo. Kamu melongo. Kenapa kamu diam? Karena dia enggak tahu apa-apa maka dia diam melongo. Kalau dia tahu sedikit aja ngomong terus itu. Nanti begitu dia berhenti ngomong, kenapa kamu diam? Sudah habis materinya. Enggak tahu apa-apa baru dia. Itu yang banyak terjadi. Kalau dulu para salaf, diam atau ngomong itu semua dengan ilmu. Kalau dia diam memang yang lebih baik itu apa? Diam. Yang lebih baik itu diam. Nah kalau kita sekarang enggak bisa. Ngomong juga tidak pakai ilmu, lebih-lebih lagi diam tidak tanpa lebih tanpa pakai ilmu lagi. Ngomong aja enggak pakai ilmu. Apalagi diam. Tambah tidak ada ilmunya. Ya, ini yang banyak terjadi. Dulu salah. Mereka tidaklah diam dengan apa yang mereka diam. Bukan karena dia bodoh. Bukan karena dia lemah. Tapi dia diam. Dia adalah karena ilmu dan karena takut pada Allah, malu. Hah? Bukan memamerkan diri. Loh ini loh salafi. Hah? Ini loh salafi. Loh ini loh ulama. Oh ini loh saya. Oh ini loh. Nggak. Malu menyebut dirinya orang alim itu malu. Itu dulu para salaf. Itulah ilmu yang nampak pada mereka. Wama takallama man takallama wa tawassa'a man tawassa'a ba'dahum lihtisasihim bi ilmin dunahum lakin hubban lil kalam wa qillatu wara'. Dan kata Ibnu Rajab, dan tidaklah telah banyak berbicara dari orang yang banyak berbicara dan orang yang telah berluas-luas dalam berbicara setelah para sahabat, karena dia menganggap dia orang yang khusus dengan ilmu itu. Dia menganggap yang lain tidak tahu. Sebenarnya orang itu bukan punya ilmu. Tetapi apa? Hubban lil kalam. Orang itu suka berbicara. Supaya dia kelihatan tampil. Oh ini habis bantah fulan. Oh ini dia pinter. Oh ini dia pinter. Sebenarnya dia suka seperti ini. Dan ini bukan tariqah sama. Itu bukan tariqahnya orang yang memiliki ilmu nafi. Waqillatu wara'. Dan sedikit wara'nya tidak punya malu. Ya, sedikit waroknya. Ya. Yang demikian ini sebagaimana Imam Hasan Al-Basri wasami'a qauman yatajadalun. Imam Hasan Al-Basri ketika mendengar sebuah kaum mereka berdebat, membincangkan agama, jadikan perdebatan, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Haula'i qauman malul ibadah. Kata Imam Hasan, mereka itu adalah kaum yang bosan beribadah. Makanya lihat, orang yang sudah banyak bantah-bantahan, berdebat, lihat ibadahnya. Saya pernah mendapati dulu di Kendari, tapi bukan di sini. Kalau di sini saya nggak tahu. Ada sebuah aktivis, ya bukan lagi sebuah, wong banyak orang. Ya, aktivis Islam, namanya juga organisasinya Islam. Dan biasanya dia kalau memberikan training pengajaran di dalam ilmu, ada istilahnya basic training, terus ada apa lagi? Loh ini orang kuliah katanya aktivis-aktivis ini, mestinya tahu-tahu. Ya. Itu ketika dia memberi training itu semalam, bagaimana dia berdebat, kalah-kalahan, menang-menangan, berdebat semalaman. Sampai kalau dia mengambil keputusan, saya pernah dengar sendiri, kalau mengambil keputusan dalam muktamar apa dalam apa itu, dia cari waktu malam sambil minum kopi lek-lekan. Bahkan kopinya itu dikasih garam supaya tidak ngantuk. Katanya dia lebih parah lagi supaya mut, katanya. Enggak tahu mut itu apa. Katanya kalau sudah mut, keputusannya gitu. Habis itu kira-kira menjelang subuh, sudah capek dia memutuskan ngorok. Ngorok tidur sampai jam 9 siang. Sampai jam 9. Dan begitulah kegiatan mereka. Itu organisasi Islam. Kalau enggak salah dulu namanya HMI kalau enggak salah. Loh ini kalau enggak salah namanya, saya salah ingat. Kalau enggak salah namanya. Bingung. Jeda, tidak ada ilmunya. Dan akhirnya melihat ibadah mereka. Bosan dia ibadah. Ibadah itu bukan sebuah kemuliaan di dalam jalan ilmunya. Ilmu dia kalau sudah saling kalah mengalahkan itulah ilmunya. Kata Imam Hasan Al-Basri, ketika melihat orang jeda, ha'ula'i qawman malul ibadah. Mereka itulah kaum yang sudah bosan beribadah. Jadi sudah bosan mereka beribadah pada Allah. Dan ini yang ada pada mereka. Kata Imam Hasan, wakhafa alaihimul qawl. Dan mereka adalah orang yang sangat gampang berbicara. Wakalla waruhum. Dan waroknya sangat sedikit. Malunya kepada Allah sedikit. Fatakallamu. Maka lihat mereka menjadi orang yang banyak ngomong. Maka diterangkan oleh beliau Umar bin Abdul Aziz. Pada penjelasan lebih lanjut, qala, berkata Umar bin Abdul Aziz, yaqul idza sami talmira faqsir. Kalau kamu mendengar perdebatan maka tahanlah. Kalau kamu mendengar ada perbantahan maka kurangilah, tahanlah. Wa qala man ja'ala dinahu aradan lil khusumat aktsaru tanakul. Orang yang menjadikan agamanya sebagai perbendaharaan untuk saling berdebat. Jadi kalau orang belajar kitab, belajar sunnah, belajar ilmu dijadikan sebagai bahan untuk berdebat, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Aksaru tanakul. Maka agamanya paling banyak berpindah-pindah. Ya, paling banyak berpindah-pindah. Dia akan pindah kepada golongan ini, besok lagi pindah ini. Begitu dikalahkan debat sama sana, oh iya dia ikut. Begitu lagi dikalahkan sama yang lain, ikut lagi. Terus. Orang kalau sudah menjadikan agamanya itu aksaru tanakul, apa? Khusumat, maka aksaru tanakul. Beda dengan orang yang di dalam dinnya ingin mendapat kebenaran dan ingin beramal. Maka begitu dapat, maka dia kokoh. Dan itulah ilmunya para salaf. Wa qala an-nasabiqina an ilmin waqafu. Dan mereka berkata bahwasanya para sahabat, para pendahulu, mereka dengan ilmu mereka menahan diri, menetapi, mengamalkan. Wa bi basarin nafi bin kafu. Dan mereka dengan ilmu yang mereka telah pahami, maka mereka menahan diri. Wa kanu hum aqwa 'alal bahs. Dan mereka adalah kaum yang sangat kuat membahas. Lau bahasu. Kalau mereka mau membahas. Wa kalamu salafi fi hadzal makna katsir. Dan perkataan para salaf pada masalah ini sangat banyak sekali. Kemudian kesimpulannya yang terakhir dinasihatkan oleh beliau, waqad fatana katsirun minal mutaakhirin. Waqad futina katsirun minal mutaakhirin bi hadza. Fadhannu anna man kathura kalamuhu wa jidaluhu wa khisamuhu fi masailid dini a'lamu mimman laisa kadhalik. Maka pada zaman sekarang ini telah menjadi fitnah dari orang-orang, telah difitnahkan pada orang-orang akhir, di mana dengan kenyataan ini telah menfitnah mereka. Mereka menyangka kalau ada orang yang banyak berbicara, pintar ngomong, pintar berdebat, pintar bantah-bantahan di dalam urusan agama, maka dia menyangka itulah orang yang paling alim. Dan kalau ada orang kelihatannya dia tidak senang berdebat, senang bantah-bantahan, tidak suka, maka dianggap ini orang tidak pintar, itu tidak alim. Ini adalah fitnah yang menimpa orang-orang mutaakhirin. Dan itu menunjukkan kekeliruan kita di dalam memahami ilmu yang nafi. Dan diterangkan oleh Ibnu Rajab, wa hadza jahlun makhdun. Dan pemahaman seperti ini adalah merupakan kebodohan yang nyata. Kalau kita sampai punya pemahaman seperti ini menunjukkan kebodohan yang nyata. Ikhwan fillah, ini yang insya Allah pada awal kajian ini kita selesaikan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan memahami lebih lanjut tentang hakikat ilmu yang nafi dan jalan yang ada pada ilmu yang nafik, dan kemudian nanti yang terakhir alamat atau ciri-ciri daripada ilmu yang nafik. Dan kita akhiri dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.